السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فحياكم الله. Setelah beri memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, beliau mengatakan, hayyakum Allah, semoga Allah memanjangkan usia kalian. Adihi hissatuna wa majlisuna al-awwal, hissatuna al-awla wa majlisuna al-awwal. Ini merupakan sesi pertama dan juga pertemuan pertama. Wa qad qara'tum makhtarahu al-asatidah. Dan saya sudah membaca apa yang dipilih oleh para ustaz. An takuna al-qira'ah wa at-ta'liq fi kitab i'tiqad Ali ibn al-Madini. Itu materinya membaca ما عنده واحدة مثل هذه؟ عنده؟ Materi kita yang dipilih oleh para asatidah yaitu kita membaca dan akan memberikan komentar atau syarah ringkas pada tulisan atau kitab i'tiqad al-Imam al-Madini Ali al-Madini. Wa huwa al-Imam Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ابن نجيح السعدي المديني. إيتو الإمام علي ابن عبد الله ابن نجيح ابن جعفر ابن نجيح المديني. قيل له المديني نسبة إلى المدينة النبوية. Dikatakan المديني إيتو adalah نسبة kepada kota Madinah النبوية. لأن أصله منها وإن ولد في البصرة بالعراق. Karena asalnya asal beliau ini dari Madinah walaupun beliau dilahirkan di kota Basrah di daerah Irak. ومات أيضا بسامراء في العراق. Dan beliau meninggal di daerah namanya سامراء. وقد ولد رحمه الله سنة 161 للهجرة. Beliau lahir tahun 161 Hijriah. وتوفي سنة 234. Beliau meninggal tahun 234 Hijriah. وهو أحد أئمة الإسلام وحفاظ الحديث الكبار. Beliau merupakan salah satu imam dalam kalangan kaum muslimin dan salah satu para penghafal hadis yang besar. تتلمذ على عدد من الأئمة الحفاظ. Beliau belajar dari beberapa ulama حفاظ. كسفيان بن عيينة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد وغيرهما. Seperti سفيان بن وغيرهم نعم. Seperti سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، dan يحيى بن سعيد dan selain dari mereka. ورحل رحمه الله كما رحل غيره من أئمة الحديث. Beliau telah melakukan perjalanan sebagaimana para ulama hadis yang lainnya melakukan perjalanan. فرحل إلى مكة والمدينة واليمن وغيرها من البلدان. Beliau melakukan rihla atau safar ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman dan selainnya dari negeri-negeri kaum muslimin. ليحفظ الحديث ويرويه ويجمعه. Untuk menghafal hadis, meriwayatkannya dan mengumpulkan hadis. وأخذ في اليمن عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. بليو mengambil ilmu di Yaman dari Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah. وقد تتلمذ عليه وروى عنه عدد من كبار أئمة الإسلام. Dan beberapa ulama Islam mereka telah belajar dan mengambil ilmu dari Al-Imam Ali Al-Madini. من أجلهم وأشهرهم في الدنيا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح. Termasuk di antara mereka yaitu al-Imam yang besar Muhammad al-Bukhari Muhammad ibn Ismail penulis kitab as-Sahih. وقد أكثر الرواية عنه في صحيحه. Dan al-Imam al-Bukhari telah banyak meriwayatkan hadis dari Ali al-Madini di dalam kitab Sahih al-Bukhari. حتى ذكر بعض أهل العلم أنه روى عنه أكثر من 303 من الأحاديث. Sampai sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya riwayat al-Madini di dalam Sahih Bukhari itu lebih dari 303 hadis. وكذلك من كبار تلامذته المحدثين الإمام أبو داود صاحب السنن. Dan di antara murid besarnya Al-Imam Al-Madini adalah Al-Imam Abu Dawud penulis kitab Sunan Abu Dawud. وقد أثنى عليه الأئمة. Dan para ulama mereka telah memuji Al-Imam Al-Madini. فقال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا بين يدي علي بن المديني. Setelah berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, saya tidak pernah memandang diriku kecil kecuali di hadapan Al-Imam Ali Al-Madini. وقال الإمام النسائي كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن يعني علم الحديث وعلله النسائي. Berkata Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, seakan-akan Allah tidak mencipta Ali Al-Madini kecuali khusus untuk ilmu hadis dan ilal penyakit-penyakit terkait dengan sanad dan matan hadis. ولهذا كان رحمه الله يسمى حية الوادي يلقب. Oleh karena itu Al-Madini dahulu diberi gelar beliau adalah Hayyah, ularnya lembah. وذلك لدقة وعمق معرفته بطرق الأحاديث واختلافها. Dikarenakan beliau sangat detail dan sangat dalam ilmunya tentang jalan-jalan al-hadis dan penyakit-penyakit ilal dalam hadis. كما تعرف حية الوادي الطرق والسبل فيه. Sebagaimana ular di suatu lembah dia lebih mengetahui jalan-jalan di lembah tersebut. الظاهر منها والخفي. Jalan yang nampak dan jalan yang tersembunyi. وأثنى عليه كل من الأئمة أبو حاتم الرازي. Dan para ulama mereka telah memuji beliau seperti Abu Hatim Ar-Razi. والذهبي. Seperti juga Imam Al-Dhahabi. وقال النووي اتفق العلماء على إمامته وجلالته. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, para ulama mereka sepakat akan kepemimpinan atau keimaman Al-Imam Al-Madini dan kemuliaan beliau. Wabil jumlah fahuwa min ahadi afradi a'immatil islamil kibar. Secara umum beliau termasuk para ulama Islam yang besar yang jarang ditemukan. Alladzina dhabbu an hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raddu ilmu al-kalam wa bid'ah, dan mereka membantah ilmu al-kalam dan bid'ah ilmu kalam. Wa kana dha'if al-bunya wal jasad, Imam Ali al-Madini orangnya itu kecil dan badannya tidak kuat, lemah. La yahtamilu ma ihtamalahu al-Imam Ahmad min siyat at-ta'dhib was-sijn. Beliau tidak mampu menahan pukulan, siksaan sebagaimana Al-Imam Ahmad mampu menahannya. Faqad dhakaru annahu rahimahullah min shiddati at-ta'dhib ajaba ila khalqi al-Qur'an taqiyatan wa darura. Disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Imam Ali Al-Madini beliau terpaksa karena disiksa, karena dipenjara, karena dihukum, akhirnya beliau terpaksa. وقال لا احتمل. Beliau terpaksa ikut mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. وقد صرح في هذه العقيده بان القران كلام الله غير مخلوق. Padahal beliau telah dengan jelas-jelas mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk. وانما قال ذلك من شده التعذيب وخوف الهلكه. Namun beliau terpaksa mengatakan yang demikian bahwasanya Al-Quran itu makhluk karena kerasnya siksaan dan takut beliau terhadap kematian atau pembunuhan. فَأَخَذَ بِالرُّخْصَةِ الشَّرْعِيَةِ. Maka beliau mengambil rukhsah keringanan yang disyariatkan. الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tetapi yang tercela adalah orang yang dia hatinya itu merasa lapang dengan kekufuran. Wa kana yaqul law udzibtu ma udziba Ahmad lamuttu, dan beliau dahulu berkata Al-Madini, kalau seandainya saya disiksa dengan siksaan Ahmad bin Hanbal maka pasti saya mati. Wa qad akhadha bi hadhihi ar-rukhsah 'adad min al-a'immah wal-huffaz, dan rukhsah keringanan ini sebagian ulama yang lainnya telah mengambil atau menempuhnya. Wa dhalika li shiddati at-ta'dhib wal-qatl alladhi marasathu ad-dawlah fi 'ahd al-ma'mun wal-mu'tasim. Sebagian ulama mereka juga mengambil rukhsah tadi karena kerasnya siksaan dan juga pembunuhan yang terjadi di zaman itu yang datang dari pemerintah di masa pemerintahan Ma'mun dan juga anaknya Al-Mu'tasim. Wa ma'a hadzal bala' al-'azim, bersamaan dengan musibah yang besar itu, wal bid'ah al-kufriyah, dan bid'ah-bid'ah yang sampai pada derajat kufur, wa ta'dhib al-a'immah wa qatluhum, dan penyiksaan para ulama dan pembunuhan terhadap mereka. Haula al-a'imma mujmi'un ala 'adam takfir tilka ad-dawlah, para ulama bersama dengan itu para ulama mereka semua sepakat bahwasanya mereka tidak mengkafirkan pemerintahan itu. Wa anna ma waqa'a fihi hukkamuha min al-kufr bil qawl bi khalq al-Qur'an, adapun yang terjadi dari pemerintah ketika itu berupa perbuatan atau ucapan kufur dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, lushubahum waqa'at lahum, ini dikarenakan ada syubhat yang menimpa mereka, waduhati dalalin labbasu alaihim, dan disebabkan karena para penyeru kebatilan, penyeru bid'ah yang membuat perkara tersebut tersamarkan atas para penguasa. Falam yukaffiru hukkamahum wala duwalahum, maka mereka para ulama tidak mengkafirkan penguasa mereka dan negara mereka. Walam yakhruju alaihim walam yathuru ghiddahum, dan mereka tidak memberontak terhadap penguasa dan juga tidak melakukan revolusi terhadap mereka. Walakin kama qala al-imam Ahmad innama huwa as-sabr wad-du'a, namun perkara itu hanyalah seperti yang dikatakan oleh al-imam Ahmad, ada pada ini adalah kesabaran dan kita berdoa. Wa innal khuruj khilafu as-sunnati wal athar, dan memberontak adalah perbuatan yang menyelisih sunnah dan menyelisih athar. Fatasawwaru wa ta'ammalu, maka bayangkanlah dan perhatikanlah, bala'an waqa'a 'ala al-ummah, sebuah bencana yang menimpa umat ini, lidarajati an yu'adzaba wa yuqtal amsal ha'ula'il a'immah, sampai pada tingkatan para ulama seperti ini mereka disiksa dan mereka dibunuh. Wa yujibu man yujibu minhum mukraha, sehingga ada di antara mereka yang terpaksa ikut terhadap mengucapkan ucapan tersebut. Wa ya'khudhu man ya'khudhu minhum bil 'azimah was sabr, dan sebagian mereka tetap mengambil tekad yang kuat dan mereka bersabar. Fa imma an yuqtal, imma beliau atau ulama tersebut dibunuh, wa imma an yusjana wa yu'adzab al 'adzab al syadid, atau dia disiksa, dipenjara dan disiksa dengan siksa yang keras. Kama hasala li imami ahli sunnah Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang menimpa imam, imam sunnah Ahmad bin Hanbal. Wa ma'a hadha al-bala' kullih lam yukaffiru dawlatahum wa lam yukhruju 'alayha, bersamaan dengan musibah dan bencana ini para imam termasuk al-imam Ahmad tidak memberontak dan keluar terhadap penguasa mereka. Fatabbaqu 'aqidatahum wa tamassaku biha fi ar-rakha' wash-shiddah, maka mereka mempraktikkan akidah, keyakinan-keyakinan mereka, dan mereka mengamalkannya pada keadaan senang atau susah. Wal 'usri wal yusr, dalam keadaan sulit dan mudah. Wa qad kana ulaika al-mu'tazila min al-jahmiyah, dan sedangkan mereka orang-orang mubtadi' dari kalangan Mu'tazilah dan kalangan Jahmiyah, min hukamin wa qudatin fi ad-daulah al-Abbasiyah, yang mereka menjadi pemimpin dan juga hakim-hakim pada daulah Abbasiyah ketika itu, kulluhum yantasibun fi al-madhhab al-fiqhi ila madhhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man, mereka semua menisbatkan diri pada pembahasan fikih kepada madhab Imam Abu Hanifah. ويقولون نحن أصحاب أبي حنيفة. Mereka berkata bahwasanya kami adalah para pengikut Abu Hanifah. Wahum qad khalahu Abu Hanifah wa ashabahu. Padahal mereka sendiri telah menyelisih Abu Hanifah dan murid-muridnya Abu Hanifah. Wa yamtahinuna an-nas bidzalik. Dan mereka menguji manusia dengan fitnah itu. Wa li hadza wujida fi kalam al-a'immah fi tilka al-fatra. Oleh karena itu didapati pada ucapan-ucapan para ulama di zaman itu. Al-kalamu syadid fi ashabi Abi Hanifah. Ucapan-ucapan yang besar, yang keras terhadap pengikut-pengikut Abu Hanifah. Wal muradu bihim ha'ulai al-jahmiyyah wal mu'tazilah. Maka yang dimaksudkan dengan ucapan para ulama tersebut mereka tujukan itu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Fa Ahmad bin Abi Duad alladhi imtahana al-Imam Ahmad bin Hanbal Hanafi. Maka Ahmad bin Abi Duad yang menguji dan menyiksa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang bermadzhab fikih Hanafi. Wa Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Demikian pula Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Wa Muhammad bin Shuja' al-Thalji al-Waddah. Dan juga Muhammad ibn Suja' al-Thalji al-Waddai yang pendusta. Wal-Zamakhshari al-Mu'tazili Hanafi. Dan juga Zamakhshari al-Mu'tazili al-Hanafi. Fakana qubatu al-dawlati qurunan adida ahnaf. Dan dahulu para qudha, para hakim-hakim di pengadilan mereka bermadhab Hanafiya di beberapa kurun ketika itu. فَيُعَذِّبُونَ النَّاسَ الَّذِينَ لَا يُوَافِقُونَهُمْ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِمْ. Mereka menyiksa orang-orang yang menyelisihi mereka, yang tidak mencocoki mereka pada akidah, keyakinan mereka. أَوْ لَا يَدْخُلُونَ فِي مَذْهَبِهِمُ الْفِقْهِ. Atau yang tidak ikut pada mazhab mereka fikhi. وَالدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةِ. Dan daulah Uthmaniyah. الَّتِي حَكَمَتْ غَالِبَ الْعَالَمَ الْإِسْلَامِ. Daulah Uthmaniyah yang menguasai kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Yani akthar al-alam al-islami, laysa kullahu. Ya, kullahu. Naam. Hakamat 626 sana. Daulah Uthmaniyah yang berkuasa di banyak negeri-negeri kaum muslimin selama 663 tahun. Kanu yantasibuna ila madhhabi Abi Hanifah rahimahullah. Mereka juga menisbatkan diri mereka kepada mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Wahum fil aqaid Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka dalam pembahasan akidah berakidah Jahmiyah Mu'tazilah. Wa Maturidiyah min atba' Abi Mansur al-Maturidi. Dan bermazhab al-Maturidiyah dari pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Wa fil mazhab ahnaf muta'assibun lirra'i. Dan pada mazhab fikih mereka bermadhab mazhab Hanafiyah yang sangat fanatisme. Wa kanu 'ala at-turuq as-sufiyyah. Dan mereka juga adalah pengikut tarekat-tarekat sufiyah. Hadhihi al-mi'at min as-sinin. Ini berlalu beratus-ratus tahun lamanya. Bi quwwati as-sayf wad-dawlah. Dengan menggunakan kekuatan pedang negara dan penguasa. Yafridhuna bid'ahum wa dalalatihim. Mereka mengharuskan bid'ah-bid'ah mereka dan kesesatan mereka terhadap manusia. Falihadha kana a'immatus sunnah. Oleh karena itu dahulu para ulama sunnah. Ma'a sabrihim. Mereka bersabar. Wa du'aihim bitafrijil kurbah. Mereka berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesulitan ini. La yakhrujun ala hadhihi ad-dawl. Bersamaan dengan itu mereka tidak memberontak terhadap negara-negara ini. ولا يكفرونها بهذه البدع والضلالات. Mereka tidak mengkafirkan penguasa-penguasa itu hanya disebabkan bid'ah dan kesesatan-kesesatan ini. ويستمرون في بيان السنة ورد البدعة. Namun mereka terus menerus menjelaskan as-sunnah dan membantah kebid'ahan. ولهذا لما رفعت المحنة في عهد الإمام الخليفة المتوكل. Oleh karena itu tatkala fitnah ini dan ujian ini Allah angkat di masa pemerintahan Al-Mutawakkil rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati dia, kathura idharus sunnah, maka sunnah itu nampak muncul. Wa kataba fi dhalik aqidah. Wa kataba fi dhalik aqidatan. Dan ketika itu buku-buku akidah ditulis. Ala sunnah. Di atas sunnah. Wa amara bi an tuqra fil masajid wal manabir. dan Al-Mutawakkil memerintahkan mereka untuk membaca buku-buku akidah sunnah tersebut di masjid-masjid dan di mimbar-mimbar. Wa yu'allimuha an-nisa' was-sibyan fil masajid wal katatib. Dan agar buku-buku tersebut juga diajarkan kepada wanita-wanita dan anak-anak di tempat-tempat belajar mereka. Wasarraha 'adadun min al-a'immah bi dhammi ashhabi ar-ra'i ashhabi Abi Hanifah. Wasarraha 'adadun min al-a'immah. Dan para ulama mereka dengan terang-terangan mereka mencela dan mengecam para pengikut Abu Hanifah. فالحاصل أن الإمام علي بن المديني من أئمة السنة المحققين لها. Intinya الإمام علي المديني merupakan salah seorang imam sunnah dan salah seorang muhakkik dari ulama sunnah. وهكذا الإمام يحيى بن معين. Demikian pula الإمام يحيى بن معين. والإمام البخاري ومسلم وغيرهما. Demikian pula الإمام البخاري إمام مسلم من selain dari mereka. وإن من بلاء فرقة الحدادية الخبثاء termasuk dari musibah bencana yang datang dari sekte Haddadiyah yang sangat buruk. منذ أن ظهروا قبل أكثر من 30 عاما sejak kemunculan mereka 30 tahun yang lalu. وهم يبدعون ويكفرون أئمة السنة المعاصرين والماضين. Mereka menyesatkan dan mengkafirkan para ulama yang telah berlalu. ومن ذلك تبديعهم للإمام علي بن المديني. Ada termasuk atau diantaranya mereka mengatakan Ali al-Madini seorang mubtada. وطعنهم فيه. Dan mereka mencela beliau. وفي إخوانه يحيى بن معين. Dan pada saudara-saudara beliau seperti Yahya ibn Ma'in. والإمام البخاري. Juga الإمام البخاري. وغيرهم. Dan selain dari mereka. وإلى اليوم وهم يصرحون بالطعن في هؤلاء الأئمة. Sampai hari ini mereka terang-terangan mencela para ulama ini. موافقين في ذلك للروافض والزنادقة وغيرهم. Mereka mencocoki pada perbuatan mereka. Mereka mencocoki perbuatan rawafid dan selainnya. الطاعنين في أئمة السنة وحملتها. Yang mereka mencela para ulama yang membawa sunnah. وإن تستروا ببعض كلام الأئمة في وقت المحنة. Walaupun mereka kemudian mencatut nama atau bersembunyi di bawah nama sebagian ulama sunnah yang lainnya. فإن من أجاب اضطرارا وإكراها أخذ بالرخصة. Maka para ulama yang mereka mengambil rukhsah di zaman fitnah, mereka telah mengambil rukhsah. ومن ثبت وصبر فقد أخذ بالعزيمة وهو أفضل. Dan para ulama yang lain yang mereka tetap bersabar dan mengambil azimah itu tetap mengatakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, maka ini adalah yang utama, yang afdal. Kasyani al-Imam Ahmad wa man thabata fil mihna. Seperti kondisi al-Imam Ahmad dan para ulama yang mereka kokoh ketika terjadi fitnah. Wa satasma'una fi hadhihi al-aqidah al-aqidah an-naqiyah as-safiyah. Dan kalian akan mendengar pada akidah ini, akidah al-Madini, suatu akidah yang safia, yang jernih dan bersih. وهي شبيهة في أكثر فقراتها بأصول السنة للإمام أحمد. Dan kebanyakan kalimat-kalimatnya ini mirip dengan apa yang ditulis oleh Imam Muhammad dalam usul sunnah. حتى كأنه استنسخها منها. Sampai-sampai seakan-akan akidah al-Madini adalah salinan daripada usul sunnah Imam Ahmad. وكذلك أحمد يجل أبا الحسن علي بن المديني. Demikian pula al-Imam Ahmad sangat memuliakan Abu Hasan Ali al-Madini. وعلي بن المديني يجل ويعظم الإمام أحمد جدا جدا. Dan demikian pula Ali al-Madini sangat dan sangat memuliakan al-Imam Ahmad bin Hanbal. وهناك قصص لا تثبت من علاقة علي بن المديني أو الكلام فيه لا نطيل بذكرها الآن. Dan di sana ada kisah-kisah yang tidak benar yang dinisbatkan kepada Imam Ali al-Madini, saya tidak ingin menyebutkannya sekarang. فليس كل ما تجده في بعض الكتب تقبله حتى تتحقق منه. maka tidak semua yang kamu baca kamu dapati di dalam kitab-kitab atau buku-buku kamu menerimanya sampai kamu memastikan kebenarannya. Wa ma tahaqqaqta minhu fa'rif wajhahu wa ahsin fahmahu. Maka apa yang telah kamu pastikan kebenarannya itu pun kamu harus memahami sisi mana yang dimaukan dan pemahaman apa yang diinginkan. Hatta la taqa' fi fitnah azimah wa fitnatu at'an fil a'immah. Agar kamu tidak terjatuh pada fitnah besar, yaitu fitnah mencela para ulama. Fa taqa' fi khusranin mubin. Kamu akan terjatuh pada kerugian yang nyata. Fa inna Allah 'azza wa jalla yantaqimu li awliya'ihi. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membalas mengambil hak para awliya'nya. Kama fil hadith al-Qudsi alladhi rawahu Abu al-Bukhari an Abi Hurairah an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an Allah ta'ala qala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman dalam hadis Qudsi, man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharaba. Barang siapa yang dia memerangi seorang wali waliku, maka saya, dia telah mengumumkan peperangan denganku. Qala al imam Asy-Syafi'i. Al imam Asy-Syafi'i beliau berkata, in lam yakun al ulama' al fuqaha hum awliya'uhu fala adri man hum. Kalau seandainya para wali Allah itu bukan para ulama dan para ahli fikih, maka saya tidak tahu siapa mereka. Waqala ghayruhu wal ma'na wahid. Dan ulama lainnya berkata, in lam yakunu ashab al hadith fala adri manhum. Kalau para wali ini mereka bukan para ashabul hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Wa hadha al i'tiqad qad rawahu al imam Abu al Qasim al-Lalakai at-Tabari al-Syafi'i. Dan i'tiqad ali ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai At-Tabari Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'iyah rahimahullahu taala fi kitabih al-'azim al-kabir. Semoga Allah merahmati beliau, beliau meriwayatkan dalam kitabnya yang besar Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab beliau berjudul Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. وقد ذكر فيه جملة من عقائد الأئمة مسندة إليهم. Dan beliau telah menyebutkan beberapa akidah dari para ulama dengan sanad-sanad sampai kepada mereka. فذكر اعتقاد البخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة سفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من كبار الأئمة. Maka beliau telah menyebutkan akidah al-Imam al-Madini, al-Imam al-Bukhari, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri dan selainnya. Wal-Auza'i. Wal-Auza'i dan selainnya. Ughairihum, tayyib. Wa hadha al-i'tiqad rawahu bi-isnadih. Dan i'tiqad ini Ali al-Madini beliau riwayatkan dengan sanadnya. Wa rijalu isnadihi ma'rufun. Dan para perawi dalam sanad ini telah dikenal. إلا واحدا هو أبو سعيد يحيى بن أحمد ما ترجمه عندك؟ كتوالي satu orang saja yaitu أبو سعيد. أين الكتاب الذي كان معك؟ كتاب تدي؟ أستاذ يوسف. كتاب تدي. قال الإمام اللالكائي رحمه الله اعتقاد علي بن المديني. أشوفه أنا. قال رحمه الله اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. Berkata al-Imam al-Lalakai i'tiqad atau akidah al-Imam Ali al-Madini dan apa yang dinukil darinya dan para ulama yang beliau mendapati mereka dari kalangan para salaf. Limadha nusib al-i'tiqad ilaihim? Kenapa akidah-akidah ini dinisbatkan kepada para ulama salaf? Faqila i'tiqad Ali wa i'tiqad al-Bukhari wa i'tiqad fulan. Sampai dikatakan akidahnya Ali al-Madini, al-i'tiqad al-Bukhari dan i'tiqadnya fulan. أولا لأنهم رووا هذا الاعتقاد عمن أدركوه من الأئمة. Pertama karena mereka meriwayatkan i'tiqad ini dari orang-orang yang mereka temui dari kalangan para ulama. فالبخاري يروي اعتقاده عن أكثر من 1000 شيخ لقيهم. الإمام البخاري meriwayatkan atau menyebutkan akidahnya dari 1000 lebih para ulama yang beliau temui. والرازيان يرويان العقيدة عن من لقوا عن من لقيا من أهل العلم في الأمصار. Dan dua imam Ar-Razi mereka meriwayatkan akidah-akidah mereka dari orang-orang para ulama yang mereka temui pada kota-kota. Fahuwa laysa ra'yahum syakhsi wa ijtihadahum al-fardi. Maka akidah ini bukanlah pendapat mereka sendiri dan ijtihadnya mereka pribadi. Walakinnahum yarwunahu 'anil a'immah alladhina adrakuhum wa kanu fi 'asrihim. Namun akidah-akidah ini mereka meriwayatkannya dari para ulama yang mereka temui di zaman mereka. Wa fi dhalika naqlun minhum lil ijma'i 'ala hadzal mu'taqad. Maka padanya atau terdapat faedah mereka telah menukil sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama ketika itu. Alladhi khalafahu aktsaru man ta'akhkhara min hadhihi al-ummah. خالفه أكثر من المتأخرين من هذه الأمة. يومنا أكيد tersebut banyak diselisihi oleh orang-orang belakangan ini dari umat الإسلام. والعبرة إنما والحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan yang menjadi tolak ukur adalah al-hujjah yang ada di dalam al-kitab, al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Wama kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum. Dan yang menjadi ibrah tolak ukur adalah pemahaman para sahabah. Wama ajma'a alaihi a'immatul islam al-mutaqaddimun. Dan yang menjadi tolak ukur adalah ijma' kesepakatan para ulama yang mutaqaddimun yang telah berlalu. Fadhalika huwa al-huda. Dan itulah petunjuk. وما خالفه فهو الضلالة. Dan apa yang menyelisih ini maka itulah kesesatan. ولو كان عليه أكثر الأمة بعدهم. Sekalipun kebanyakan umat setelah mereka berada pada keyakinan yang menyelisih tersebut. إنما الحق ما تقدم من الوجوه الأربعة. Kebenaran itu hanyalah pada apa yang telah kita sebutkan mencakup empat sisi tersebut. Wa u'idu hadhihi al-wujuh al-Qur'an al-Karim. Saya ulang empat sisi ini. Yang pertama al-Qur'an al-Karim. As-sunnah as-sahihah. Yang kedua as-sunnah yang benar. Sunnah ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwaluhum. Sunnah para sahabah radhiyallahu anhum dan pendapat-pendapat mereka. Ijma'atul a'immatil mutaqaddimin min as-salaf. Ijma kesepakatan para ulama mutaqaddimin dari kalangan salaf. Li'annahu ijma'un mutahaqqaq. Karena itu merupakan ijma' yang betul-betul terwujudkan terjadi. Wa laysa ijma'an mudda'a mukhalifan lil waqi'. Bukan sekedar klaim-klaim ijma' yang menyelisih kenyataan. Wa bi khilafi ma yudda'a min ijma'at al mutaakhirin. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang diklaim oleh orang-orang belakangan ini terhadap sebuah ijma. Min al-mutakallimina wal-quburiyya wal-turaqiyin wa ghairihim. Dari kalangan ahlul kalam dan juga ahlangan ahlul kubur dan turukiyah dan selainnya. Wa kadhalika al-madhhabiyyin. Demikian pula klaim-klaim dari orang para fanatisme madhab. Alladzina yad'una al-ijma'a fi masail a'immatul madhahib ala khilafiha. Yang mana mereka mengklaim beberapa masalah yang dikatakan ijma, padahal para imam madzhabnya sendiri menyelisihinya. Amma al-ijma' alladhi yanquluhu ha'ula'il a'imma min as-salaf. Adapun ijma, kesepakatan-kesepakatan yang dinukil oleh para ulama salaf itu, fa ijma'un 'alin raqi. Maka ini merupakan ijma dengan sanad yang tinggi. فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ بارك الله. Maka berpeganglah kalian dengan kesepakatan atau akidah ini dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. ثانيا في نسبة العقائد إليهم. Yang kedua menisbatkan akidah kepada mereka. أنهم أظهروا هذا الاعتقاد الحق. Karena mereka yang menampakkan menyebarkan keyakinan yang benar ini. فنسب الاعتقاد إليهم. Maka akidah ini, i'tiqad ini dinisbatkan kepada mereka. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah fi Dar' kitabuhu Dar'. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata dalam kitabnya Darut Ta'arud, Inna sunnah idha nusibat ila a'immatiha, sesungguhnya sunnah ini jika dinisbatkan kepada para ulama'nya, فَلِأَنَّهُمْ مَظَاهِرْ بِهِمْ ظَهَرَتْ هَذِهِ السُّنَّةِ, karena dengan mereka sunnah ini nampak dan tersebar. وَأَمَّا الْبِدْعَ إِذَا نُسِبَتْ إِلَىٰ أَئِمَّتِهَا, adapun bid'ah jika dinisbatkan kepada para ulama'nya, فَلِأَنَّهُمْ مَصَادِرْ عَنْهُمْ صَدَرَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ, dikarenakan dari mereka lah muncul kebid'ahan-kebid'ahan ini. أَثَالِثًا الْأَمْرُ الثَّالِثِ, perkara yang ketiga, في نسبة هذه العقائد إليهم تبرئة مما نسب إليهم وهم منه براء. Perkara yang ketiga, dinisbatkan akidah ini kepada para ulama sebagai bukti bahwasanya apa yang dinisbatkan kepada mereka hal-hal yang mereka itu bersih darinya, tidak benar. طيب نقرأ الإسناد. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها, أي هذه العقيدة وهذه الأوراق, قرأها على علي ابن عبد الله ابن جعفر المديني فقال له. الإسناد يعني أنا أقول الإسناد بس نبدأ من قولي إلى قولي سمعت سهل. نعم, قوله سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن المديني. نعم, berkata Muhammad bin Abdullah bin Bistam, kata beliau saya mendengar Sa'al bin Sa'ad membaca akidah ini kepada Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Hadha yusamma 'inda al-muhaddithin al-'arb wal-qira'ah. Ini dinamakan, diistilahkan di kalangan muhaddithin, yaitu al-'arb, memampangkan dan membaca sesuatu kepada guru. Wa hiya ihda turuq tahammul al-hadith. Dan ini merupakan salah satu metode mengambil hadis. Wa hiya thamaniyatu turuq. Yang mana dalam mengambil hadis ada 8 cara. Madhkuratun fi kutubi ulumil hadis, disebutkan dalam buku-buku yang berbicara tentang bidang ilmu hadis. Al-musammat bi mustalahil hadis, yang diistilahkan fan bidang ilmu mustalahil hadis. Kassama' min fami syaikh wa lafzih, seperti dengan cara mendengar dari mulut syekh. Au al-qira'a wal-'ard 'alayhi wa huwa yasma' wa yuqir, atau membaca sesuatu kepadanya kemudian mengakuinya, atau memampangkan sesuatu kepadanya dan beliau mengakuinya. Ila ghairi dhalika min turuq at-tahammul. Naam. Dan seterusnya dari cara-cara mengambil hadis. Kal munawalah wal mukatabah wal ijazah wal wasiyah. Naam. Seperti al-munawalah, memberikan sebuah kitab, atau al-ijazah, membolehkan untuk meriwayatkan atau menulis sesuatu, dan membolehkan orang meriwayatkan buku-bukunya atau riwayatnya. Qala lahu qulta a'azzaka Allah, wa hadha fihi ad-du'a lisyaikh wa lil muallim. Naam. Maka berkata Sa'al kepada Al-Madini, qulta, kamu berkata semoga Allah azza wa jalla memuliakanmu. Kama anna al-muallim aidan yad'u lil muta'allim wal mad'uwin. Demikian pula seorang guru mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Kama taqaddama at-ta'liq 'alayhi fi ba'd rasail al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa ghairihi. Sebagaimana telah lewat catatan atau komentar pada sebagian risalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan selainnya. Kama fa'ala al-Imam Muslim, annaka arshadaka Allah li ta'atihi sa'alta kadha wa kadha fi muqaddimat sahihah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk untukmu, kamu telah bertanya kepadaku atau memintaku pada hal yang demikian. Wa taqaddama ma'akum fi hadha al-masjid at-ta'liq 'ala mukhtarat min muqaddimat Muslim fil 'am al-madi. Dan telah berlalu bersama kalian pada masjid ini pada beberapa tahun yang lalu bab-bab yang dipilih dari muqaddimah al-Imam Muslim rahimahullah. Wa du'a li ibn al-Madini bil 'izzah du'a munasib, dan sebaliknya doa murid kepada gurunya yaitu Ali Al-Madini dengan doa semoga Allah memuliakanmu adalah doa yang cocok. Fa huwa du'a'un lahu birrif'a fid dunya wal barzakh wal akhirah. Yaitu mendoakan ketinggian kemuliaan baginya di dunia, di kuburnya dan di negeri al-akhirah. Wa qad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wa qala ta'ala walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-izzah kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Kama anna min ma'ani al-izzah al-quwah. Dan sebagaimana di antara makna kata al-izzah adalah bermakna kekuatan. Quwwatul qalb wa quwwatul badan. Kekuatan hati dan kekuatan badan. Wa quwwatul qalbi aham. Dan kekuatan hati itu lebih penting. Wa fihi quwwatul azm 'ala al-'amal wa ad-da'wati ila Allah. Di dalamnya ada kekuatan tekad untuk beramal dan berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah dan pada keduanya terdapat kebaikan. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Yahya, wahai Yahya, ambillah al-kitab dengan kuat. فَإِنَّ هَذَا الْإِعْتِقَادِ يَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ فِي حَمْلِهِ وَبَثِّهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ. Maka akidah ini membutuhkan kekuatan ketika membawanya, menghusunya, mengajarkannya dan menyebarkannya, mendakwahkannya. فعلى العموم هذا من الأدعية الجليلة أعزك الله. سترى أمم دعاء ini termasuk doa-doa yang mulia. قال السنة اللازمة. Beliau berkata السنة لازمة, سنة yang wajib. التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. Yaitu sunnah yang barang siapa meninggalkan salah satu sifat darinya, tidak mengucapkannya, tidak meyakininya, maka dia bukan termasuk dari kalangan ahlus sunnah. Al-a'immah alladhina yanquluna aqaid ahlus sunnah. Para ulama yang mereka menukil akidah-akidah ahlus sunnah. Minhum man yadhkuru 10 masail. Di antara mereka ada yang menyebutkan 10 permasalahan. وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُ 12 مَسْأَلَةً. Ada yang menyebutkan 12 permasalahan. وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Ada yang menyebutkan lebih daripada permasalahan-permasalahan di atas. لَمْ يَلْتَزِمُوا أَنْ يَجْمَعُوا كُلْ أُصُولِ السُّنَّةِ فِي رِسَالَةً. Mereka tidak mengharuskan diri mereka untuk mengumpulkan semua pokok-pokok sunnah dalam satu tulisan mereka. Innama wallahu a'lam hasaba mashtahara wa dha'a min al-usul al-bid'iyyah al-mukhalifa. Hanyalah wallahu a'lam mereka menulis usul-usul sunnah dalam tulisan mereka itu tergantung dengan bid'ah-bid'ah yang tersebar di waktu mereka ketika itu. Washtadda fil hajatu ilayh. Dan usul-usul sunnah yang bertentangan dengan bid'ah-bid'ah tadi sangat dibutuhkan oleh manusia ketika itu. Lakinnahum yadhkurun min usul sunnah. Akan tetapi mereka menyebutkan dari pokok-pokok sunnah. Au min as-sunnah. Atau dari perkara-perkara sunnah. Au min khisal as-sunnah. Atau dari sifat-sifat as-sunnah. Fa yadhkuruna ahad hadhihi al-alfaz al-thalatha. Mereka menyebutkan satu dari tiga lafaz ini. Wa ahyanan yudhifuna ilaiha usuluddin. Dan terkadang mereka mengistilahkannya dengan istilah usuluddin. Fa yaqulun hadhihi minas sunnah. Imma mereka mengatakan ini merupakan pokok-pokok, ini termasuk daripada sunnah. Yuriduna bidzalika al-aqaid. Yang mereka maukan dengan kata ini itu akidah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil Istiqamah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab Al-Istiqamah. Wa lafdhu sunnati fi kalam as-salaf. Lafaz sunnah pada ucapan-ucapan para ulama salaf. يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. Mencakup sunnah dalam pembahasan ibadah dan pembahasan akidah. وإن كان كثير ممن صنف في السنة أي من السلف. نعم. Sekalipun kebanyakan para ulama yang mereka menulis pada kitab-kitab sunnah dari kalangan salaf, yaqsidun al-kalam fi al-i'tiqadat, mereka memaksudkan dengan kata sunnah adalah pembicaraan tentang pembahasan-pembahasan akidah. Wa li hadha yusammuna kutub al-aqidah ahyanan kutub as-sunnah. Oleh karena itu sebagian buku-buku akidah diistilahkan dengan buku-buku as-sunnah. Kas-sunnah lil Khalal was-sunnah li Abdullah ibn Ahmad wa ghairiha. Seperti buku sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Khalal dan as-sunnah pada Abdullah ibn Ahmad. Atau kitab as-sunnah min sunan Abi Dawud. Atau kitab sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Dawud. Wa qad yusammunaha syarh as-sunnah. Dan bisa jadi mereka menamakannya syarhus sunnah. Kasyarhus sunnah lil muzani. Seperti syarhus sunnah lil muzani. Wa syarh usulus sunnah lil lalakai. Seperti juga syarh usulus sunnah lil lalakai. Wa ghairi dhalik. Dan seterusnya. Wa qad yusammunaha usul as-sunnah. Dan bisa jadi mereka mengatakan atau mengistilahkannya al-usul as-sunnah. Kakitab usul as-sunnah lil-hafidh ibn Abi Zamanin al-Maliki. Seperti usul as-sunnah yang ditulis oleh al-imam al-hafidh Hafidh Abi Zamanin yang bermadhab Maliki. Wa qablahu kitab usul as-sunnah lil-imam Ahmad. Dan sebelumnya kitab usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad. Wa usul sunnah lil Imam Al-Humaydi fi akhir kitabih Al-Musnad. Dan usul sunnah yang ditulis oleh Al-Humaydi pada akhir kitabnya. Falaysa muraduhum bis sunnah 'inda al-fuqaha wa hiya ma laysa biwajib. Maka maksud daripada as-sunnah menurut ulama as-salaf itu bukan sunnah menurut ulama fikih. هذا اصطلاح عند الفقهاء yaitu sunnah yang bermakna sesuatu yang bukan wajib. Ini menurut ulama fikih. Amma 'ind a'immati as-sunnah fal murad bis-sunnah ma yuqabil al-bid'ah. Adapun lafaz sunnah menurut para ulama sunnah adalah sesuatu yang dia bertolak belakang dengan bid'ah. Wa yaqsiduna bihi ma idza khalafa ar-rajul fi wahidin min sara min ahli al-bid'ah wal ahwa. Yang mereka maukan bahwasanya usul sunnah ini yaitu sesuatu yang jika salah seorang menyelisih satu darinya maka dia digolongkan termasuk ahlul bid'ah dan ahwa. Wa hadha al-lafdhu min 'Ali al-Madini huwa muqaribun li lafdhi Ahmad. Dan lafaz yang disebutkan oleh Imam al-Madini di sini ini dekat dengan lafaz yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa ghairi min al-a'immah. Dan selain mereka dari kalangan para ulama. فقال أحمد ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها ثم قال الإيمان بالقدر خير وشر. الإمام أحمد berkata dengan lafaz yang sama yang disebutkan oleh Al-Madini. نفس. وقال ابن عيينة السنة عشر. Berkata ابن عيينة السنة itu ada 10. من كن فيه فقد استكمل السنة. Barang siapa yang 10 perkara itu ada padanya maka dia telah menyempurnakan as-sunnah. ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. Barang siapa meninggalkan satu dari 10 perkara tadi maka dia dikatakan telah meninggalkan as-sunnah. ثم ذكر أول مسألة من العشر فقال إثبات القدر. Kemudian beliau menyebutkan perkara pertama dari 10 tadi yaitu mengakui adanya takdir. Waqad qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi syarh as-sunnah lahu. Al-Imam Al-Barbahari telah berkata dalam kitabnya Syarh Sunnah, وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَقُولْ فُلَانٌ صَاحِبْ سُنَّةِ, maka tidak dibolehkan dikatakan kepada seseorang bahwasanya dia adalah sahib sunnah, حَتَّى يَعْلَمَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالُ السُنَّةِ, sampai diketahui dari orang tersebut bahwa dia telah mengumpulkan pada dirinya semua sifat-sifat as-sunnah. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها, أي هذه الأصول. Tidak dikatakan kepada seseorang tentang seseorang bahwasanya dia seorang sunni sampai terkumpul padanya semua sifat-sifat sunnah. فهؤلاء أربعة من أئمة الإسلام والسنة, maka mereka empat orang ini dari kalangan ulama السنة. يقولون لك لا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصالها وأصولها. Mereka berkata keempat orang imam ini, seseorang tidak dikatakan sunni sampai terkumpul padanya semua sifat sunnah dan semua usul pokok-pokok sunnah. ولكنه يخرج من السنة إلى البدعة والأهواء بواحد يخالفه. Akan tetapi sebaliknya, dia bisa dikatakan telah keluar dari sunnah ketika dia menyelisih satu dari usul-usul sunnah tersebut. وَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى مَنْ يَسْلُكُونَ مَنْهَجَ التَّضْيِيعِ وَالتَّفْرِيطِ, dan ini menyelisih atau berbeda dengan apa yang ditempuh oleh orang-orang yang mereka meniti jalan at-tadyi, yani menyanyiakan atau bermudah-mudahan. وَعَلَى الْمُتَعَجِّلِينَ, dan juga menyelisih orang-orang yang mereka itu tergesa-gesa. Alladzina idza sami'u rajulan, yang mana jika mereka mendengar seseorang, fi khutbatin, dalam satu khutbahnya, au fi darsin, atau dalam darsnya, an tariqil YouTube au Zoom au ghairiha min wasa'il at-tawasul, yang mereka dengar di YouTube atau mereka melihat di Zoom atau selainnya dari media sosial, فَسَمِعُوهُ يُدَرِّسْ وَيَشْرَحْ, jika mereka mendengar dia mengajar atau menjelaskan, وَوَجَدُوهُ قَدْ وَافَقَ أَهْلَ السُّنَّةِ فِي أُصُولِ وَمَسَائِلِ, mereka mendapati dia telah mencocoki ahlu sunnah pada sebagian permasalahan-permasalahan, وَالرَّدْ عَلَى بَعْضْ أَهْلِ الْبِدَعَ الظَّاهِرِينَ, dan mereka melihat dia membantah sebagian ahlul bid'ah yang nampak, fayabda yartabit bihi, maka mulailah dia mengikat dirinya dengan orang tersebut, wa yad'u ikhwanahu ila al-irtibat bihi wa bidurusih, dan dia juga mengajak saudara-saudaranya untuk mengikat atau ikut kepada orang tersebut dengan darsnya, wa yanshur lahum, dan dia menyebarkan audio-audio orang tersebut, fil majmu'at wa fil halat fil WhatsApp, disebarkan di grup-grup dan juga pada status-status WhatsApp-nya. Fa idza qila lahu limadha tanshur li hadha hal ta'rifuhu bis sunnah, jika dikatakan kepadanya kenapa kamu menyebarkan orang seperti ini, apakah kamu kenal dia sebagai seorang sunni, fa yaqul wajadtuhu yatakallam fil mas'alah al-fulaniyah wafaqa as-sunnah, maka dia akan menjawab, saya mendapati dia berbicara tentang permasalahan fulan dan fulan yang mencucuki ahlus sunnah. أَوَجَدْتُهُ يَتَكَلَّمْ فِي الْجَمَاعَ الْفُلَانِيَةِ, atau saya mendapati dia membantah kelompok-kelompok fulan. وَكَلَامُهُ فِي جَمَاعَ أَوْ جَمَاعَتَيْنْ أَوْ ثَلَاثَ أَدْخَلَهُ عِنْدَكَ فِي السُنَّةِ, apakah ucapan bantahan dia terhadap satu kelompok atau dua kelompok menjadikan kamu menganggap dia sebagai seorang sunni? يَا مِسْكِينَ, wahai miskin, bayi'ta nafsaka wa bayi'ta man yasma'u lak, kamu telah menyanyiakan dirimu dan kamu terlantarkan orang-orang yang mendengarmu. 72 firqa dhalla, ada dua orang yang mereka menjadi 72 firqa dhalla min hadhihi al-ummah, ada 72 kelompok yang mereka itu tersesat dari kalangan umat ini. Kul firqa minha yarud ala 71 al-ukhra, satu kelompok dari 72 tadi saling membantah yang lainnya. Walakinnahu aidan yaruddu ala al-firqati an-najiyah, dan dia juga membantah firqah an-najiyah ahlus sunnah. Fa kayfa tastadillu bi rududihi ala ba'd ahli al-firq wal bid'ah ala annahu qad sara sunniyyan, bagaimana kamu berdalilkan bahwasanya semata dia membantah satu sekte yang tersesat kamu jadikan dia sebagai ahlus sunnah. Fa haula'i al-haddadiyyah min akhbath firaqil khawarij at-takfiriyyin al-mu'asirin. Maka ini sekte Haddadiyah yang termasuk sekte Khawarij yang paling buruk di zaman ini. Tasma' minhum ar-rad 'ala al-ikhwan wa 'ala al-jama'at wa 'ala al-sufiyyah wa 'ala al-asy'ariyah wa 'ala ghairihim. Kamu mendengar mereka membantah Ikhwanul Muslimin, membantah kelompok-kelompok pergerakan, membantah ahli tasawuf dan selainnya. Walakinnahum aydan yubaddi'una wa yukaffiruna ahli sunnah. Akan tetapi mereka juga membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan ahlu sunnah. Wa hatta rududuhum ala tilkal firaq laysat mustaqimatan ala sunnah. Sampai pun bantahan-bantahan mereka terhadap kelompok-kelompok tadi bantahan yang bukan terbangun di atas sunnah. Bal qad yakunu fiha bal fiha min al-ghulu wal-jahl ma huwa munafi lis-sunnah wa usuliha. Bahkan pada bantahan mereka terdapat kebodohan dan juga terdapat bantahan ekstrem yang menyelisih sunnah. La tata'ajjal. Jangan kamu terburu-buru. Qad tasma' min ar-rajul qawlan tayyiban fi asli as-sam'i wat-ta'ah. Bisa jadi kamu mendengar dari seseorang ucapan yang baik tentang pokok permasalahan mendengar dan taat. Liulati amril muslimin. Untuk taat kepada penguasa kaum muslimin. Min hukamihim wa mulukihim. Pada penguasa dan pemimpin mereka. Fahadhal kalam wafaqa fihi usul as-sunnah, asal as-sunnah hadha. Maka ucapan dia pada permasalahan ini memang mencocoki usul as-sunnah, ahli sunnah. Lakin unzur fi usulihi al-ukhra. Tapi perhatikanlah usul-usul dia yang lainnya. Wala tata'ajjal. Dan jangan kamu terburu-buru. Fahaula al-a'imma qad nasahu wa bayyanu. Maka para ulama ini mereka telah menasihatkan dan mereka telah menjelaskan. Faman ittaba'a naja wa man ightarra bi ra'yihi halak. Barang siapa yang mengikuti nasihat mereka maka dia selamat. Namun barang siapa yang dia kagum dengan pendapatnya sendiri maka dia akan binasa. Qala al-imam al-awwal qala al-imam ibn al-Madini fi dhikri khisal as-sunnah huna. Berkata al-imam al-Madini dalam menyebutkan khisal sifat-sifat sunnah. Awwaluha al-iman bil-qadar khairihi wa syarrih. Yang pertama beriman dengan al-qadar khairihi wa syarrih. Al-iman bil-qadar ahadu arkan al-islam as-sittah. Beriman dengan takdir merupakan satu dari rukun enam, rukun iman yang enam. Wafi hadith Jibril al-Mashhur, qala akhbirni anil iman. Dalam hadith Jibril yang dikenal, bahwasanya dikatakan, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya dan beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Wa qad ja'at al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadith an-nabawiyyah as-sahihah. Dan telah datang dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih fi itsbat al-qadar as-sabiq. Dalam menetapkan takdir-takdir yang telah berlalu. Wa anna Allah azza wa jal qad alima mal khalqu amilun. Bahwasanya Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk. Fa kataba dhalika subhanahu. Maka Allah menulis semuanya itu. Kama fi sahih Muslim min hadith Abdullah ibn Amr qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Inna Allah kataba maqadir kulli shay'in qabla an yakhluq as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menulis semua takdir-takdir makhluk sejak 50,000 tahun lamanya sebelum Allah cipta langit dan bumi. وَإِذَا شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الشَّيْءَ الَّذِي كَتَبَهُ خَلَقَهُ وَإِذَا شَاءَ وَأَرَادَ خَلَقَ. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala ingin, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. hanyalah Allah berfirman, hanyalah urusan Allah Azza wa Jalla jika Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun. فكل ما يقع في هذا الكون فهو بمشيئته وإرادته الكونية القدرية. Semua yang terjadi pada ciptaan Allah ini terjadi dengan masyiah, dengan keinginan Allah dan irada al-kauniyah. وله في ذلك الحكمة البالغة. Dan pada yang demikian itu ada hikmah, ada kebijaksanaan Allah yang sempurna. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat begini, tetapi manusia ini yang makhluk yang ditanya kenapa mereka berbuat. ولا يقال له في قدره وشرعه لما ولا كيف. Dan Allah tidak boleh ditanya pada takdir-takdirnya dan pada hukum-hukum syariatnya kenapa Allah melakukan begini dan bagaimana Allah melakukan ini. فإن عقول البشر تقصر عن إدراك حكمة الله في الشرع والقدر. Maka sesungguhnya akal-akal manusia ini kurang untuk mencakup kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla pada syariat Allah dan pada takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. وقد جاء في الأحاديث النبوية وآثار السلف. Dan telah datang pada hadis-hadis Nabi dan juga asar-asar dari kalangan para salaf. كلمات جامعة في باب القدر. Ucapan-ucapan yang sempurna tentang pembahasan-pembahasan takdir. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم. Di antaranya sabda Nabi صلى الله عليه وسلم. في حديث وصيته لابن عباس. Pada hadis yang di dalamnya ada wasiat Nabi kepada Abdullah ibn Abbas. التي رواها الإمام الترمذي وغيره. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Wa awwaluhu ihfazillah yahfazka. Di awal hadis tersebut Rasulullah mengatakan jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Qala lah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Rasulullah bersabda ketahuilah jika semua manusia mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali yang telah Allah tulis untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Sebaliknya jika mereka semua berkumpul untuk menimpakan keburukan kepadamu, maka keburukan tidak akan menimpamu kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah atasmu. رفعت الأقلام وجفت الصحف أي بما هو لاقن ابن آدم إلى يوم القيامة. فنأيت telah diangkat dan lembaran di lauhul mahfuz itu telah kering. Ini sudah selesai urusan. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم. Dan di antaranya sabda Nabi صلى الله عليه وسلم. لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Maka sungguh Dia mengazab menyiksa mereka dalam keadaan Dia Allah tidak menzalimi mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kalau seandainya Allah mengasihi mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik dibanding amalan-amalan mereka. ومعنى هذا الحديث أنبه عليه dan معنى حديث ini akan saya buat tanbih padanya لحصول الخلل والخطأ عند بعض الناس في فهمه dikarenakan ada pemahaman yang keliru dan salah pada sebagian orang لعذبهم وهو غير ظالم لهم لكمال عدله. Yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sungguh Allah menyiksa mereka dalam keadaan Allah tidak menzalimi mereka karena sempurnanya keadilan Allah azza wajalla. Fa innahu li'azimi ni'amihi 'ala khalqihi min al-anbiya'i wal malaa'ika fa man dunahum. Karena Allah azza wajalla dikarenakan besarnya kenikmatan Allah azza wajalla yang Allah berikan kepada para nabi, لو حقق بنعمه في مقابل أعمالهم لرجحت نعمه. لو وازن يعني بين نعمه عليهم وما تعبدوا به لغلبت ni'am. Dikarenakan besarnya kenikmatan Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan makhluk-makhluk ini, kalau seandainya manusia membandingkan antara ibadah, amalan-amalan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan Allah, maka niscaya kebaikan Allah itu lebih banyak. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih, lan yudkhila ahadan minkumul jannata amaluh. Oleh karena itu dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian masuk ke dalam surga disebabkan karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tidak juga kamu ya Rasulullah. Ay wa anta sahibul amal alladhi la tulhaq. Padahal kamu adalah seorang yang beramal yang tidak mungkin bisa ditandingi. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatih. Rasul mengatakan, termasuk saya tidak masuk dalam surga karena amalku, akan tetapi Allah Azza wa Jalla meliputi saya dengan rahmat. Rawahu al-Bukhari wa ghairuh. Dilihatkan oleh Imam al-Bukhari dan selainnya. Al-lafzu ats-tsalits. Lafaz yang ketiga. Qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wa an ta'lama anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kamu meyakini bahwasanya apa yang akan menimpamu maka tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak akan menimpamu maka tidak mungkin akan menimpamu. Wa kama qala sallallahu alaihi wa sallam fil hadith al-mutaqaddim, hadith al-mu'min al-qawi. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah lalu, yaitu hadis seorang mukmin yang kuat, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu berkata seandainya saya melakukan begini maka akan begini. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Namun katakanlah, qadarullah, telah ditakdirkan oleh Allah dan telah diinginkan oleh Allah. Wa minha ay min al-kalimat, dan di antara ucapan-ucapan qaulu Ali radhiyallahu an al-qadaru sirrullah fala takallafhu aw fala takshifhu, yaitu ucapan Ali bin Abi Thalib bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah pada ciptaan Allah, maka jangan kamu membebani dirimu kepadanya dan jangan kamu berusaha untuk menyingkapnya. Ay akhfa anka dhalik fala sabila laka ila kashfih. Yaitu maknanya Allah menutup dari kita, tidak mungkin kita mengetahui takdir Allah Azza wa Jal. Wa minha qawlul imami Ahmad ibn Hanbal al-qadaru qudratullah. Dan diantaranya ucapan al-imamu Ahmad bahwasanya takdir Allah itu adalah kudrah, kemampuan Allah Azza wa Jal. Ay fa kama annaka la tuhiqu bi qudrati Allah wa la yuhiqu aqluka biha fa kadhalika qadaruh. Maknanya, sebagaimana kamu tidak mampu untuk menalar kemampuan Allah Azza wa Jalla, maka kamu pun tidak akan bisa menyingkap takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Wa qad jaa aidan fi al-athar wa ijma'at 'alayhi al-alsun wattafaqat 'alayhi al-alsun. Dan telah datang pada sebuah athar dan lisan-lisan manusia mereka sepakat, ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wala yajuzu li muslimin an yu'aridha asy-syar'a al-amra wan-nahya min Allah bil-qadar. Dan tidak boleh seorang muslim dia menyikapi syariat Allah, perintah dan larangan, dia sikapi, dia jawab dengan takdir. Bal idza khalafa asy-syar'a fa'asa badara bit-taubah. Namun jika dia menyelisih syariat maka dia berusaha segera bertaubat. Wa man ihtajja bil qadar ala masawihi wa inhirafihi, barang siapa yang dia menjadikan takdir sebagai alasannya atas maksiat dia dan penyelisihan dia, fa huwa kadhibun fi hadha al ihtijaj wa mutanaqid, maka dia adalah seorang pendusta dalam hujjahnya ini dan dia seorang yang mutanakid, saling kontradiktif. وَلِتَعْرِفَ تَنَاقِضَهُ, kamu bisa mengetahui kontradiktifnya dia. انظر في أمرين, Maka lihat pada dua perkara. Al-amr al-awwal umurahu ad-dunyawiyyah. Perkara yang pertama urusan-urusan dunianya. Fayabdhulu al-asbaba li jalbi masalihi. Maka dia melakukan perkara-perkara ikhtiar untuk mendapatkan kebaikan maslahat untuknya. Min jalbil amwali wal auladi wa ghairi dhalik. Seperti dia berusaha untuk mengumpulkan harta dan dia berusaha menghasilkan anak. Wa yabdhulu al-asbab liittiqai asy-syururi wal mafasid. Dan dia melakukan ikhtiar untuk mencegah dia dari keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan. Fi mat'amihi wa mashrabihi wa maskanihi wa ghairi dhalik. Pada makanannya, pada minumannya, pada tempat tinggalnya, dan seterusnya. Yabdhulu al-asbab lihifdhi sihhatih. Dia melakukan ikhtiar untuk menjaga kesehatannya. Wa yabdhulu al-asbab lidaf'i maradih wa raf'i maradih. Dia melakukan ikhtiar untuk mengobati sakitnya. Fayaqum bikulli tafasil al-umur ad-dunyawiyyah. Maka dia melakukan urusan-urusan dunia ini dengan detail. فَلِمَاذَا إِذَا جَاءَ الدِّينُ وَالْآخِرَةِ احْتَجَّ بِالْقَدَرِ. Kemudian kenapa ketika datang pada urusan agama-agama ini dia berhujjah beralasan dengan takdir. كَذَلِكَ فِي الدِّينِ وَالْآخِرَةِ اِعْمَلْ بِأَسْبَابِ الْفَلَاحِ وَاجْتَنِبْ أَسْبَابَ الْخُسْرَانِ. Maka seharusnya demikian pada perkara-perkara akhirat kamu melakukan ikhtiar sebab-sebab yang menyebabkan kamu selamat dan menyelamatkan dari kehancuran. Al-amr ath-thani mimma yubayyin laka tanaqubah. Perkara yang kedua yang menjelaskan kepada kita tentang tanaqub, bertentangnya orang, pertentangan orang ini. Unzur mawqifahu mimman i'tadi 'alayhi aw yusii'u ilayhi. Lihat bagaimana sikap dia kalau ada orang yang menzalimi dia. هل إذا اعتدى عليه أحد في ماله أو نفسه أو دمه أو أساء إليه بالأقوال والأفعال يقول عادي هذا قدر؟ Apakah jika orang lain memukul dia, mencuri hartanya, mencela kehormatannya, kemudian dia mengatakan biasalah ini adalah takdir. لو لطمه أحد هل يقول الحمد لله هذا قدر؟ Kalau seandainya dia ditempeleng atau ditampar oleh seseorang, dia mengatakan biasalah, ini kan takdir. Am yas'ali al-intiqam wal-akhdi bihaqqih. Atau apakah dia berusaha untuk membalas dan mengambil haknya? Limadha al-munaza'at wal-khusumat fil-mahakimi wa indal hukumat wa bainan nas? Kenapa ada pertentangan, ada sidang, ada kasus di pengadilan-pengadilan dan ada pengaduan kepada para penguasa? لأن كل واحد يدعي أن له حقا يريد أخذه. Karena setiap dari orang yang bertikai itu dia mengklaim dia punya hak yang harus ingin diambil, dia dapat. وأن الآخر ظلمه. Dan bahwasanya lawannya telah menzalimi dia. فكذلك في أمور الدين لماذا تحتج بالقدر؟ Maka seharusnya seperti itu perkara agama, kenapa kamu beralasan dengan takdir? Bal idza ahsanta fahmadillah wa idza asa'ta fatub wastaghfirillah. Bahkan jika kamu berbuat baik maka pujilah Allah, jika kamu berbuat dosa maka bertaubat dan beristighfarlah. Fahadihi jumlah min kalimat as-salaf. Ini beberapa dari ucapan-ucapan salaf. Wal imanu bil qadar wallahi min a'zami asbab sa'adati dunya wal akhirah. Beriman dengan takdir demi Allah merupakan salah satu sebab kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Wa man lam yu'min bil qadar imanan sahiha. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir dengan keimanan yang benar, waqa'a fi ishkalatin 'aqadiyyatin wa amradin nafsiyyah. Maka dia akan terjatuh pada problem-problem akadiyah, kerusakan-kerusakan akidah dan juga kerusakan kejiwaan. Ba'dhum wasal ila al-ilhad. Bisa jadi di antara mereka sampai pada tingkatan ilhad yaitu kafir. Wa ba'dhum wasal ila al-khuruj 'ala wulati amri al-muslimin. Ada sebagian mereka sampai pada tingkatan dia memberontak kepada penguasa kaum mukminin. Wa ba'dhum wasal ila al-ta'an fi as-sahabah wa khiyar al-ummah. Sebagian mereka sampai pada derajat mencela para sahabat dan orang-orang terbaik dari umat ini. وبعضهم وصل حتى إلى الطعن في رب العالمين وقسمته الرزق بين العباد. Bahkan sebagian mereka mencela Allah dan mengkritik Allah bagaimana Allah membagi rezeki-rezeki makhluk. وبعضهم وقع في الحقد والحسد. Sebagian mereka ditimpa penyakit dengki dan hasad. وما تبع ذلك من الغيبة والنميمة والكذب والظلم. yang kemudian diikuti dengan ghibah, namimah, kedustaan dan juga kedzaliman. Kullu dzalika li'adam al-iman as-sahih bil qadar. Semua itu dikarenakan dia tidak memiliki keimanan yang benar tentang takdir. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahu al-khiyarah. Padahal Rabbmu telah berfirman, Tuhanmu yang telah mencipta dan memilih, manusia tidak mempunyai pilihan. Fallahu ta'ala fadala baina khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian makhluk terhadap sebagian lainnya. Fi ansabihim. Pada garis keturunan mereka. Wa alwanihim. Pada warna kulit mereka. Wa ajnasihim. Pada jenis-jenis mereka. Wa arzakihim. Pada rizki-rizki mereka. Khalaqa al-dhakara wal-untha. Allah cipta lelaki dan wanita. فلا بد أن يؤمن بالقدر. Maka semestinya keduanya beriman dengan takdir. وأن الله عز وجل هو خالق الذكر والأنثى. Bahwasanya Allah mencipta laki-laki dan wanita. وشرع وأنزل من الأحكام ما فيه صلاح الذكر والأنثى. Allah menurunkan hukum-hukum yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi laki dan wanita. وصلاح الدنيا والآخرة. Dan padanya ada kebaikan dunia dan akhirat. Walau ta'ammalta bihudu' fi masyakil kathirin minal alam. Jika kamu memperhatikan dengan tenang problem-problem yang terjadi pada alam, pada dunia ini, la wajadtahu min adam al-iman bil qadar al-iman as-sahih. Akan kamu dapati bahwasanya permasalahan-permasalahan dan kekacauan tadi itu muncul karena tidak ada keimanan dengan takdir Allah azza wajalla. ومن جملة ما ورد من الأحاديث في القدر. Dan di antara hadis yang datang menjelaskan tentang takdir. وسأذكرها جملة اختصارا. سأكون menyebutkan sebagiannya secara ringkas. الأحاديث الواردة في القبضتين. Yaitu hadis-hadis yang datang di dalamnya riwayat tentang qabdatain, dua qabdah. وأن الله جل وعز جعل قبضة من قبضتيه الكريمتين وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. يعني الله سبحانه وتعالى من ذلك قبضة قبضة itu maksudnya أنا أجيز البيان حتى يفهم البيان أنا أزيد البيان حتى يفهم إيش قبضة هذه. أي طيب. القبضة itu الله mengambil genggaman dengan tangan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. كما يليق بجلال الله. Sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. وكيف شاء الله. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. لا نتخيل ذلك بعقولنا ولا نكيفه. Kita jangan kemudian mengkhayalkan qabdah genggaman Allah itu seperti apa dengan akal-akal kita. وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. Maka Allah mengambil ke satu genggaman dan Allah mengatakan ini mereka menuju. هؤلاء إلى النار قال بالقبضة الأخرى هؤلاء إلى النار ولا أبالي. Allah Azza wa Jalla mengambil dengan tangannya satu genggaman dan Allah mengatakan mereka ini penghuni neraka dan saya tidak peduli. Walaysa wad'ahum bin nari zulman lahum. Allah memasukkan mereka ke dalam neraka bukan karena kezaliman dari Allah. Walakin jaza'an li'a'malihim. Akan tetapi ini merupakan bentuk balasan terhadap amalan mereka. Kama qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Sebagaimana Allah berfirman tatkala mereka berpaling maka kami palingkan hati-hati mereka. Wa amsalaha min al-ayat. Dan seterusnya semisal dengan ayat-ayat yang seperti ini. Wa mithl ahadith ma min ahadin minkum illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fil nar. Dan demikian pula seperti hadis tidak ada salah satu dari kalian kecuali telah ditulis tempat duduknya di dalam neraka atau di dalam surga. Kama fi sahihain wa ghairihima min hadith Ali bin Abi Talib wa hadith ghairi min as-sahaba. Sebab di dalam sahihain dari hadith Ali bin Abi Talib dan selainnya dari kalangan sahaba. Wa taqaddama jumlatun minha 'inda ba'd al-ma'ahid min ikhwanikum fi syarh as-sunnah min sunan Abi Dawud. Dan telah disebutkan sebagian hadis pada dars di sebagian pondok pada penjelasan Sunan Abu Dawud. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ Mereka berkata bertanya kepada para sahabat bertanya kepada Rasul ya Rasulullah kalau memang sudah ditakdirkan tidakkah kami meninggalkan amal tidak beramal dan kita menunggu takdir saja? قال لا اعملوا فكل ميسر لعمله. Rasul mengatakan tidak jangan tetapi beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditulis untuknya. Fa ahlus sa'adah yuyassarun aw muyassarun li'amali ahlus sa'adah. Maka orang-orang yang bahagia akan dimudahkan bagi mereka untuk beramal dengan amal-amal orang yang berbahagia. وأهل الشقاوة ميسرون أو ييسرون لعمل أهل الشقاوة. Dan orang-orang yang celaka itu dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli yang orang-orang yang celaka. Thumma qara'a qawlahu ta'ala fa'amma man a'ta wattaqa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, adapun orang yang beriman dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia beriman dengan surga, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan dia untuk beramal menuju surga. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, ada pun orang yang dia bakhil dan dia merasa cukup. وَكَلَّبَ بِالْحُسْنَى, dan dia tidak beriman dengan surga. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, maka kami akan memudahkan baginya kepada kesulitan. فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِذَلِكَ كُلِّهِ, maka wajib baginya untuk beriman dengan itu semua. والتسليم لله تعالى, dan dia menerima berserah diri kepada Allah. ولهذا قال الإمام علي بن المديني هنا, ولكرمه itu الإمام علي المديني berkata pada tulis pada akidahnya ini, ثم تصديق بالأحاديث والإيمان, ثم التصديق لعل اللفظ, ثم التصديق بالأحاديث والإيمان بها, kemudian membenarkan hadis-hadis dan beriman dengan hadis-hadis tersebut. La yuqalu lima wala kaif, dan tidak dikatakan kenapa dan bagaimana. Innama huwa at-tasdiq biha wal iman biha, hanyalah yang wajib itu membenarkannya dan beriman dengannya. Wa illam yu'lam aw ya'lam tafsir al-hadis, dan jika dia tidak mengetahui tafsir sebuah hadis, wa yablughu aqluh, dan tidak sampai padanya akalnya, ay idza lam yafham aqluka alhadith as-sahih, yaitu jika akalmu itu tidak bisa memahami sebuah hadis yang sahih, ma huwa alwajib, maka apa yang wajib atasmu? An-nasu fi dhalika ahad rajulain, manusia pada kondisi seperti ini ada dua jenis. Amma man waffaqahu Allah wa hafizah, orang yang diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla dan dijaga olehnya, fa yaqul kama qala almu'minun min as-sahaba wa tabi'ihim sami'na wa ata'na, maka dia akan berkata dengan perkataan para sahabat dan tabi'in, yaitu kami mendengar dan taat. Wa kama qala al-imam az-zuhri bima rawahu al-bukhari ta'liqan min Allah ar-risalah, dan seperti yang diucapkan oleh Imam Az-Zuhri sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dengan cara al-ta'liq mu'allaq, min Allah ar-risalati wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim, kata Az-Zuhri, risalah ini datang dari Allah dan tugas Nabi menyampaikan, sedangkan kewajiban kita adalah menerima. Fa anta ta'lam anna hadha al-hadith as-sahih wahyun min Allah, maka kamu telah mengetahui bahwasanya hadis ini sahih adalah wahyu dari Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitu al-Qur'an mithluhu ma'ah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya saya telah diberikan Al-Qur'an dan diberikan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan Allah berfirman bahwasanya dia Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diberikan untuknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Amr wa qad sa'alahu an kitabati alhadith, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn As tatkala itu meminta untuk menulis hadis, fa qala lahu iktub fa wallahi ma yakhruju minhu illa alhaq, maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr, tulislah, demi Allah tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Wa qala ta'ala, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu, dan Allah berfirman, apa yang didatangkan oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Fakunu min mithla hadha ar-rajul hadha al-muwaffaq min as-salaf was-sahaba wat-tabi'in, maka hendaknya kalian seperti orang ini yang diberikan taufik pada kondisi ini. Amma al-fariq al-akhar, adapun orang yang kedua, wa walladhi salaka tariq al-bid'ah wal-dalalah, yaitu orang yang dia menempuh metode bid'ah dan kesesatan, wa ahlaka nafsahu wa man tabi'ah, dan dia menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang-orang yang mengikutinya. Idza ra'a al-ahadits as-sahiha lam yafhamha 'aqluh. Jika dia melihat sebuah hadis yang sahih yang mana akalnya belum memahaminya, ta'ana fiha wa raddaha, maka dia akan mencela hadis dan dia akan menolak hadis tersebut. Aw harrafaha 'an dilalatiha adh-dhahirah al-wadhihah, atau dia memalingkan maknanya dari makna-makna yang sahih yang nampak. Bi anwa'in min at-tahrifat wa at-ta'wilat al-batilah, dengan berbagai macam bentuk penyimpangan dan juga ta'wil-ta'wil. Faja'ala 'aqlahu al-qasir hakaman 'ala al-wahyi, maka dia menjadikan akalnya yang kurang tadi sebagai hakim yang memutuskan wahyu. Wa hadha dhalalun mubin, ini merupakan sebuah kesesatan yang nyata. Fala tu'arabu as-sunan as-sihah bil ara'i wal 'uqul, maka tidak boleh kita menentang sunnah-sunnah yang sahihah dengan akal-akal manusia dan juga pendapat pemikiran manusia. Wa inna min tanaqudhi ha'ula, dan sesungguhnya termasuk dari kontradiktifnya orang-orang ini. Wa qad dzakara hadha al-mithal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi dar'i ta'arud al-'aql wan naql, sebuah contoh yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Darut Ta'arud Al-Aql Wal-Nakl. Tajidu, yaqul, tajidu, bikhtisar, tajidu ahadahum yadhabu ila tabib. Maka secara ringkas kamu mendapati, maksudnya contoh ini, waqad ada seorang dari mereka, dia datang kepada dokter. Aywa. Waqad sallama bi'ilmihi wa takhassusih, yang mana pasien ini yang tadi menyimpang tadi, dia percaya dengan keahlian dan ilmu dokter itu. Fayastaslim li hadha at-tabib, maka dia pasrah dengan dokter ini. Yasif lahu anwa' al-adwiyah, maka dokter tersebut memberikan apa resep beberapa obat. Wa rubbama amara biqat'i ba'dhi a'dha'ih, bisa jadi dokter itu mengharuskan dia melakukan amputasi. Wa qala lahu hadha sabab li najatik, kata dokter itu, kalau ingin selamat masih mau hidup, potong bagian ini. Wa mana'ahu min anwa'in mimma ya'kulu aw yashrab, dan dokter itu melarang dia jangan makan ini, jangan minum ini, pantangan-pantangan baginya. Wa yasif lahu tarakib adwiyah, dan dokter itu menulis bagi dia obat-obatnya, gimana dia akan minum dan kapan dia minum. Fa yusallim lahu, maka orang tadi dia akan menerima dari dokter itu. لتسليمه بعلمه وتخصصه, karena dia percaya dengan ilmu dan juga keahlian dokter tersebut. ولا يجادل في كل دواء, dia tidak akan membantah dokter itu pada setiap satu obat yang diberikan oleh dokter. ويقول لا بد أن أفهم تركيبته الخاصة, dia tidak akan mengatakan kepada dokter itu satu setiap obat ini coba jelaskan kepada saya apa unsur di dalamnya. Wahal hiya munasibatun li am ghair munasibah, apakah satu dari obat-obat yang banyak ini cocok dengan saya ataukah tidak. Wa innama yastalimu minhu fatura rushitta waraqa tawila kulluha adwiyah, dia hanya bisa menerima lembaran resep tadi yang isinya semuanya obat. Fayashtariha bighalith thaman, kemudian dia membeli obat-obat tersebut dengan harga yang mahal. وَيَسْتَعْمِلُهَا فِي بَدَنِ طَاهِرًا وَبَاطِنًا, kemudian dia menggunakannya, dia meminumnya, dia mengkonsumsi obat tersebut pada badannya dia. فَإِذَا جَاءَ كِتَابُ اللَّهِ وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ أَيْنَ عَقْلِي, namun jika datang kepadanya Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, dia berkata, kemana akalku? هل تشك في علم الله ورسوله؟ Apakah kamu masih ragu dengan ilmu Allah dan Rasulnya? هل تشك في بيان الله ورسوله؟ Kamu masih ragu dengan penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya? هل تشك في إرادة الله ورسوله هدايتك ومصلحتك؟ Kamu masih ragu akan keinginan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya untuk memberikan hidayah kepadamu dan maslahat untukmu? إذن لماذا تعارض بعقلك؟ Kalau begitu kenapa kamu mempertanyakan wahyu dan sunnah dengan akalmu? La yaqul wa illam ya'lam tafsir al-hadith wa yablughu 'aqluh faqad kufiya dhalika wa uhkima 'alayhi. Kata saya, la, tidak, berkata Imam Al-Madini rahimahullah, jika dia telah mengetahui, faqad kufiya dhalika wa uhkim thumma 'alayhi al-iman bihi wa at-taslim. Yani hadhi alayhi fasl ashin. Nah. Kata saya, tidak seperti itu. Jika dia tidak memahami hadis atau wahyu, faqad kufiya dhalika, maka dia telah tercukupkan, maksud dengan para ulama, dan telah disempurnakan atasnya wajib baginya untuk beriman dan menerima. Faqad kufita bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima naqalahu sahabah, kufita fi babi dinik, maka kamu telah tercukupkan dengan apa yang datang dari Allah azza wa jalla dan apa yang telah dinukil dari para sahabat dalam perkara agamamu. Waqad uhkima laka hadha al-i'tiqad fala khalal fi, dan telah disempurnakan akidah-akidah ini, tidak ada kerusakan di dalamnya. Qala alaihi al-iman bihi wa at-taslim, kata al-Madini, wajib baginya untuk beriman, meyakininya dan menerima akidah tersebut. Thumma masala bi hadith fa qala mithlu hadith Zaid ibn Wahb, hadha al-hadith fi as-sahihain min tariq Zaid ibn Wahb an ibn Mas'ud qala. Kemudian al-Imam al-Madini menyebutkan satu contoh hadis, hadisnya Zaid ibn Wahab yang datang dari Abdullah ibn Mas'ud, bahwasanya Abdullah berkata, qala haddathana as-sadiq al-masduq, berkata Abdullah ibn Mas'ud telah menceritakan kepada kami pribadi yang jujur dan yang dibenarkan. Huna al-mu'allif lam yadhkur al-hadith kullah, di sini mu'allif tidak menyebutkan hadis ini secara keseluruhan. Lakin dhakara tarafahu, akan tetapi dia menyebutkan kata pertamanya saja, ujung. Hadha yusamma 'inda al-muhaddithin al-atraf, ini diistilahkan oleh para ulama muhaddithin menyebutkan hadis dengan al-atraf, ujung-ujungnya. Wa kanu yaktubuna al-atraf liyahfadhu awa'il al-ahadith, dan dahulu metode para ulama kalau mereka menghafal, mereka menulis ujungnya saja, tidak semua hadis. Wa yahfadhuna asanidaha, dan mereka menghafal sanad-sanadnya. وقالوا لا بد لكل طالب حديث من اطراف, maka mereka mengatakan dahulu seharusnya setiap orang yang belajar itu dia menulis ujung-ujung hadis, atraful hadis. انما ذكر اوله لشهرته, beliau menyebutkan awalnya saja karena hadis ini telah diketahui. ومعرفه الناس به, dan manusia telah mengenalnya. وهو حديث حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة إلى آخر الحديث. يأتي حديث yang مشهور yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sungguh penciptaan salah seorang dari kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari lamanya, kada sampai akhir hadis. Wa huwa min ahadith al-40 an-nawawiyyah, ini termasuk hadis yang disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Fasya' faraji'u syar'aha lil-hafidh ibn Rajab jami'ul ulumi wal-hikam, maka boleh bagi kalian untuk melihat kembali syarahnya pada kitab Al-Hafidh ibn Rajab jami'ul ulumi wal-hikam. Wasyahidu min al-hadith fi akhirih, dan syahidnya, syahid dalam pembahasan ini ada pada akhir hadis. Fayab'adullahu malaka awa irsulullahu malakan, yang mana dalam hadis tersebut kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Wa fi riwayatin fa yas'alu al-malaku rabbahu fa yaqul ay rabb dhakar am untha, maka malaikat itu bertanya kepada Allah yang ditulis ini laki-laki ataukah wanita. Ashaqiyyun am sa'id, celaka ataukah bahagia. Ma rizquhu, apa rezekinya. Ma ajaluhu, apa ajalnya. فيخبره الله بذلك فيكتب الملك كل ذلك. Kemudian Allah mengabarkan kepada malaikat dan malaikat menulis semua itu. ولهذا يقال السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. Oleh karena itu dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang berbahagia di dalam rahim ibunya, dan orang yang celaka adalah orang yang celaka di dalam rahim ibunya. وهذا الكتاب والكتابة والتقدير, dan tulisan-tulisan takdir-takdir ini, yusamma al-kitab al-umriya wa al-taqdir al-umri alladhi yakun fi umr awal umr al-insan. Ini diistilahkan oleh para ulama takdir umur setiap individu manusia. Wal kitab as-sabiqa fi hadith Abdullah ibn Amr fadhalika huwa hiya al-kitabatu al-amma wa al-taqdir al-am. Dan adapun penulisan takdir yang ada pada hadis Abdullah ibn Amr itu adalah takdir secara umum. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا التقدير الحولي السنوي. Dan ada pula ulama yang mereka menyebutkan ada penulisan takdir yang untuk masa jangka setahun. في ليلة القدر, yang ditulis di malam ليلة القدر. كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم, yang mana di dalam dalam Al-Quran Allah berfirman yufraku kul fiha kullu amrin hakim, maksudnya ditulis pada malam tersebut semua perkara-perkara makhluk. Wa ba'du ahli al-'ilm aydan akharun dzakaru at-taqdir al-yawmi fi qawl istadallu lah bi qawli ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'n. Dan sebagian ulama juga mereka menyebutkan ada takdir masa yang jangkanya itu satu hari sebagaimana Allah berfirman di setiap hari Allah mempunyai urusan. Yu'izzu fi hadha al-yawm wa yudhil wa yuhyi wa yumit wa yarzuq. Naam. Allah memuliakan di hari ini dan Allah merendahkan di hari yang sama. Allah memberikan rezeki dan Allah kaya. Fayu'minu ahlus sunnah bihadihi al-ahadith. Maka ahlus sunnah mereka beriman dengan hadith ini. Qal wa nahwihi min al-ahadith al-ma'thurah ay al-marwiyah an al-thiqat. Dan yang semisalnya dari hadith-hadith yang telah diriwayatkan dari al-thiqat, para ulama yang thiqat. قوله عن الثقات هذا متفق عليه بين الأئمة. وجبنا يا المديني ينبريوتهم أولي طرى علماء الثقات إني أدلا كسبقاتا بل سموه طرى علماء أنهم لا يحتجون في العقيدة ولا في الأحكام الحلال والحرام إلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة. يجب مرقة بدبر هجة دالاً برمسلان حكم برمسلان أكيدة kecuali dengan hadis-hadis yang sabitah yang memang datang dari Rasul. Amma ma lam yathbut min al-ahadith wal riwayat, adapun riwayat-riwayat yang tidak sabit, sawa'an kana fi kutub as-sunnah as-sunan kal arba'a wal musnad wa ghairih, apakah itu dalam kitab-kitab sunan yang empat ataukah kitab-kitab musnad, أو كان في كتب العقائد أو كان حديث يلتدى ثابت هذا بدا كتاب عقيدة. إذا لم يكن هذا الحديث صحيحا ثابتا لك حديث الثبوت إذا صحيح إذا ثابت بدرجة الثبوت المعروفة عند أهل العلم لمن تنقاتا يكمل دلم استلها علماء حديث من صحيح بقسميه وحسن بقسميه, yaitu dengan derajat sahih dengan dua tingkatannya dan juga hasan dengan dua tingkatannya. Fa innahum la yahtajjuna bih, maka mereka tidak akan menjadikannya sebagai hujjah. Wa man rawahu min ulaika al-a'imma fi kutub al-aqidah falahu udhrun, dan apa yang diriwayatkan oleh sebagian ulama berupa hadis-hadis yang tidak sabit tersebut dalam kitab akidah maka dia diberikan udhur. Wa qad dhakartu a'dharahum fi majalis ukhra fala nutilu bi takrariha al-an, dan saya telah menyebutkan ini pada beberapa muhadhara yang lain maka saya tidak akan mengulangnya. Lakinna al-khulasa al-muttafaq 'alayha 'inda al-jami', akan tetapi secara ringkas yang disepakati oleh para ulama, annahu la yustadal illa bima rawahu al-thiqat al-'udul wattasala ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabah. Mereka tidak berdalilkan kecuali dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama thiqat, bal hatta al-manqul 'an al-'ulama min as-salaf wa man ba'dahum, bahkan sampai pun pada asar yang diriwayatkan dari para ulama atau para salaf. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوي, berkata Syekh Islam Ibn Taymiyyah sebagaimana dalam مجموع الفتاوى, والمنقول عن السلف والعلماء, apa yang dinukil dari para salaf dan para ulama, يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه, maka butuh untuk kita mengetahui tentang lafadznya dan juga kebenaran sanad menuju kesikohannya. Wa ma'rifatin bidilalati ma'nah, dan kita butuh untuk mengetahui makna daripada lafadz-lafadznya. Kama yuhtaju ila dhalika fil manquli 'anillahi wa rasulih, sebagaimana yang kita butuhkan pada apa yang dinukil dari Allah, datang dari Allah dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha dzakara al-Imam Ahmad wal Imam Ibn Khuzaimah fi at-tauhid wa ghairuhum. Seperti itu pula yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Khuzaimah dalam kitabnya At-Tauhid. Annahu la yuhtajju fi aqaid ahli as-sunnah illa bis-sahih ats-tsabit. Yaitu tidak boleh berhujjah dalam pembahasan akidah kecuali dengan hadis-hadis yang sahih sabit. Wa hakadha ittafaqa a'immatul islami kulluhum rahimahumullah. Demikian pula kesepakatan para ulama Islam seluruhnya. Ala annahu la yuhtajju bil halal wal haram illa bima thabat. Yaitu tidak boleh berhujjah pada perkara halal dan haram kecuali dengan hadis yang sabit. Wa in kana qad yajtahidu ba'dhum fa yukhthi fi dhannihi thabitan wa laysa kadhalik aw al aks. Walaupun ada sebagian ulama yang berijtihad, dia menyangka sebuah hadis itu dia sahih tetapi ternyata tidak seperti itu. Fal a'immatul ma'rufuna bis sunnah wal ittiba'. Maka para ulama yang mereka dikenal dengan as-sunnah dan mereka merupakan orang-orang yang mengikuti. أعيد لك وأكرر عليك. سأكن مولاً أنتك مولاً سأكن مولاً. الأئمة المعروفون بالسنة والاتباع. Yaitu para ulama yang mereka dikenal dengan as-sunnah dan dikenal dengan al-mutabah ittiba. إذا ثبت عن واحد منهم مخالفة لحديث. Jika telah tetap bahwasanya satu dari mereka pada sebuah permasalahan menyelisih Al-Quran atau hadis. فَلَهُ عُذُرٌ مِنْ أَعْذَارٍ عَشَرَةٍ مَبْسُوطَةٍ. Maka baginya uzur, kita berikan kepadanya uzur dari satu uzur dari 10 uzur yang telah dijelaskan. بَسَطَهَا وَشَرَحَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَةٍ. Dijelaskan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah. فِي كِتَابِهِ رَفْعُ الْمَلَامِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ. Yaitu رَفْعُ الْمَلَامِ, mengangkat celaan dari para ulama yang terkenal. وقد سبقه إلى هذه الأعذار الإمام الشافعي رحمه الله. Dan uzur-uzur yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah telah didahului disebutkan sebelumnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah. فقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة قرابة 5 أعذار هي أصول هذه العشرة. الإمام الشافعي telah menyebutkan dalam kitabnya الرسالة 5 uzur. Yang mana 5 uzur tersebut merupakan usul atau pokok dari 10 uzur yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ijazah. 1 daqiqah. Daqiqah usul Indonesia. Menit. Hah? Menit. Menit? Salam alaikum. Madri, Allah istighfar. Baik. وقد نقل اتفاق الأئمة على عدم الاحتجاج بالضعيف في الأحكام الفقهية. Dan telah menukil kesepakatan para ulama tidak boleh berhujjah dengan hadis-hadis dhaif pada pembahasan hukum-hukum fikih. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah وغيره. طيب. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah menukilnya. ثم قال الإمام ابن المديني ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل. Dan dia tidak berselisih, berdebat, berdiskusi, dan dia tidak mempelajari ilmu debat kusir. Hadhihi mas'alatun muhimmah. Ini merupakan masalah yang penting. Wal kalamu hawlaha yatul. Dan pembahasan berbicara tentangnya bisa panjang. Wa sya'nu hadhihi ad-dawrat wal liqa'at al-ikhtisar latul. Sedangkan urusan dari daurah-daurah seperti ini sifatnya adalah ringkas. Wa in kuntu ana qad ukhalifu dhalik. Walaupun saya sudah menyelisih ini, fa'tadir ilaikum. Saya minta maaf. Qala al-Imam Ahmad fi dhikrihi usul as-sunnah wa tarku al-khusumat fi ad-din. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah pada pembahasan usul sunnah dan pembahasan meninggalkan berdebat pada dalam perkara agama. وحتى تفهم المراد بترك الخصومة في القدر هنا. Dan agar kamu bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan meninggalkan berdebat pada pembahasan takdir di sini. تعرف ما رواه الإمام أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Yaitu kamu mengetahui apa yang diriwayatkan oleh أن نفرا أبو داود وغيره. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As. قال ابن تيمية إسناده جيد. ابن تيمية mengatakan sanad hadis ini jayyid. وحسنه غيره. نعم. قال إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المسجد. Bahwasanya ada sekelompok orang dari kalangan sahabat, mereka berada di masjid. فتذاكروا القدر. Mereka sedang berbicara, para sahabat ini sedang berbicara tentang takdir. Faqala ba'dhum alam yaqul Allah ta'ala kadza? Maka sebagian mereka berkata, bukankah Allah telah berfirman seperti ini? Waqala akharu alam yaqul Allah kadza? Dan yang lainnya membantah, bukankah Allah berfirman seperti ini? Min al-ayat allati qad yudhan fi zahiriha at-ta'arud. Berupa penyebutan ayat-ayat di antara mereka yang zahirnya seakan-akan bertentangan. Fasami'a kalamahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja mughdaba. Maka Rasulullah ketika mendengar pembicaraan mereka, Rasul keluar dalam keadaan marah. Marra al-wajhi min shiddatil ghadab. Sampai wajah beliau itu merah. Yaqul ka'annama fuqi'a fi wajhihi habbur rumman. Sampai seakan-akan dipercikan kepada Nabi, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam delima. Faqal abi hadza umirtum? Kemudian Rasul berkata kepada mereka, seperti inilah kalian diperintahkan. Aw bi hadza bu'ithtu ilaikum? Ataukah seperti inilah saya datang membawa kepada kalian? Innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah perdebatan mereka tentang Al-Kitab. Ma alimtum minhu fa'amalu bih. Apa yang telah kalian ketahui pahami dari Al-Quran, amalkanlah. Wa ma jahiltumuhu fakiluhu ila alimih. Dan apa yang tidak kalian ketahui, maka serahkan kepada ahlinya. Al-khusumatu fid din umuma. Maka perdebatan dalam agama ini secara umum. Manhiyun anha. Dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhalla qaumun kanu ala hudan illa utul jadal. Tidaklah sebuah kaum yang dulunya mereka di atas petunjuk kemudian mereka tersesat kecuali dikarenakan mereka suka berdebat. Rawahu Tirmidzi an Abi Umamah bi sanad hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah dengan sanad yang hasan. Al khusumatu fid din laha mafasid. Perdebatan di dalam agama itu mempunyai kerusakan-kerusakan. Kama jaa fi atharin 'anil salaf. Sebagaimana yang datang dalam asar dari para salaf. Minha annaha tab'athu 'ala asy-syakk fil haqq. Di antara kerusakannya berdebat itu dia bisa menimbulkan keraguan tentang agama. Wa minha annaha tahmiluka 'ala radd ba'd al-haqq alladhi lam yablughhu 'ilmuka aw 'aqluk. Dan diantara kerusakannya kamu bisa menolak kebenaran yang dibawa oleh lawanmu, kebenaran yang ilmunya itu belum sampai kepadamu atau akalmu tidak bisa menalarnya. Wa minha annaha sababun li kathrati at-tanaqqul bain al-ara'i wal aqwal wal madahib. Dan diantara kerusakannya orang yang suka berdebat, dia suka berpindah-pindah pendapat dan berpindah-pindah madhab. Ala ba'du as-salaf man akthara al-khusumat akthara at-tanaqqul. Sebagian salaf mereka berkata orang yang sering berdebat itu akan sering berpindah-pindah pendapat. Ila ghairi dhalika min mafasidiha. Seterusnya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan itu. Wa hakadha al-asl fi ahli al-bid' wa muamalatihim adam munawaratihim. Dan demikian pula hukum asal dalam menyikapi ahli al-bid' adalah tidak berdebat dengan mereka. Faqad su'ila al-imam Ahmad wa ghairuh. Maka ini al-Imam Ahmad dan selainnya telah ditanya. Faqad jaa'a nahwuhu aidan 'an al-Imam Malik. Telah datang yang misalnya dari al-Imam Malik. Qala inni akunu fi majlisin aw mawdhi'in fatudhkaru fiha al-bid'ah. Kata beliau, suatu saat saya berada di satu majlis maka disebutkan kepadaku bid'ah. Faqala udhkuri sunnah. Maka beliau mengatakan sebutkan sunnah. Qala ara'aita in khasama wajadan. Maka orang ini bertanya kepada Imam Ahmad, kalau dia berdebat dan dia berdiskusi. Qala la tukhasim wa la tujadil. Kata Imam Ahmad, jangan kamu bantah dia, jangan kamu debati dia. Innama ta'ridu sunnah. Kamu hanya menawarkan, menyampaikan kepadanya sunnah. In qubilat falhamdulillah. Jika dia terima, alhamdulillah. Wa in rufidat falhamdulillah ala tablighika alhaq. Jika dia menolaknya maka alhamdulillah kamu telah menyampaikan untuknya kebenaran. Thumma innal khusumat wal jidal wal munadharah. Kemudian perdebatan dan juga al munadharah. Al jidal fassartaha lahum. Al jidal ukhidha min al tajadul at-tarami. كأن كل واحد يرمي بحجة. المفسر. هذا معنى الجدل. لماذا سمي الجدل؟ الجدل kata beliau jadal itu dari kata orang saling melempar dari sana lempar dari sini lempar begitu. متى يكون محمودا مأذونا فيه؟ جدل ini kapan diizinkan dan dianggap terpuji? إذا كان بقصد الوصول إلى الحق. Jika maksudnya adalah ingin mencapai kebenaran. فيعرف أحدهما دليلا ليس عنده. Maka setiap dari yang berdiskusi tadi dia bisa mengetahui dalil yang tidak ada padanya. أو يعرف ضعف دليله. Atau dia diperkenalkan kepadanya sisi kelemahan dalilnya dia. الذي لم يكن يعرف ضعفه. Yang mana dia belum mengetahui sebelumnya kelemahan dalilnya tersebut. فيكون قصد الجميع إرادة الحق. Maka keinginan daripada semua yang berdiskusi adalah mencapai kebenaran. وسلوك الطريق الصحيح. Dan mereka berdiskusi dengan cara yang baik. فإذا خرج عن ذلك فهو الجدال المذموم. Maka jika keluar jidal atau diskusi atau perdebatan dari cara yang disebutkan maka adalah sesuatu yang tercela. Wal khusumatu fid din al manhiyyu anha. Dan perdebatan dalam agama ini adalah perkara yang dilarang. Hatta law kan dhalika fi mas'alah fiqhiyyah. Sekalipun itu dalam permasalahan fikih. Kama dhakara dhalika al Imam al Ajurri fi syari'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitab Syariah. Wa min ma'ani al-khusum al-manhi 'anha huna fi ahadith al-qadar. Dan di antara makna-makna perdebatan yang dilarang dalam pembahasan qadar di sini, al-mu'aradat al-'aqliyah, yaitu melawan hadis-hadis dengan akal-akal. Wasyubah al-'aqliyah, dan dengan syubhat-syubhat yang dibangun di atas akal manusia. Fa rubbama khasamtahum bi ba'd al-ma'qulat. Dan bisa jadi kamu berdebat, kamu debati mereka dengan berbagai macam metode akal. Walasta khabiran khibrata Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim wa amthalihima. Sedangkan kamu tidak mempunyai keahlian dengan cara berdebat akliyah seperti yang dimiliki oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim dan selainnya. Faqad tansuru al-haqqa fi babin wa taftahu alayhi abwaban ukhra. Bisa jadi kamu menolong kebenaran pada sebuah pembahasan tetapi kamu membuka kekalahan pada sekian pembahasan-pembahasan yang lainnya. Wal aslu huwa taqrirus sunnah. Padahal hukum asalnya adalah sekedar menjelaskan as-sunnah. Was sunnah ishtamalat ala aqwa wa awdah al-adilla al-aqliyah wa al-naqliyah. Dan sunnah ini mencakup semua dalil-dalil naqliyah dan dalil-dalil aqliyah yang kuat. Walakin laysa kullu ahadin yahtadi ila dhalik. Akan tetapi tidak semua orang bisa memahami dalil-dalil akliyah dan naqliyah tersebut dalam sunnah. Walakin al-fard alladhi bihi tahsul an-najat. Al-fard. Akan tetapi kewajiban yang dengannya itu akan kita mendapatkan keselamatan. Huwa al-iman wa at-taslim li hadith an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahih anhu. Yaitu kewajiban beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa adam al-istima' liman yu'aribuhu wa yukhasim fil ahadith wa yurudduha. Menerimanya dan tidak mendengar kepada orang yang menyelisihinya dan juga tidak berjidal berdebat dengan orang yang menyelisihinya. Wa li hadha qala wal kalamu fil qadari wa ghairihi min as-sunnah min al-masail allati satati makruhun. Oleh karena itu Ibn al-Madini mengatakan pembicaraan tentang takdir dan selainnya ini berdebat. Al-kalam tentang perkara sunnah ini adalah perkara yang dibenci. Al-karahatu idha utliqat inda as-salafi fal-muradu biha at-tahrim. Kata al-karaha, kata makruh kalau diitlakan menurut para salaf itu yang dimaksud adalah haram. Wa huwa kadhalika fi alfadhil kitabi was-sunnah. Demikian pula lafaz makruh dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu dimaksudkan adalah haram. Faqad dzakara Allahu fi surah Al-Isra jumlatan min al-muharramat. Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Isra beberapa hal yang diharamkan. Tsumma qala kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kemudian Allah mengatakan semua itu di sisi Tuhanmu adalah perkara yang makruh yaitu haram. Al-ghalib الأكثر في ألفاظ الكتاب والسنة والسلف ما كبنيكن لفظ مكروه dalam القرآن والسنة dalam ucapan salaf فالمراد به التحريم والحرام ما كان ينوكن dengannya معنى التحريم معنى حرام وإذا ورد بمعنى كراهة التنزيه جكا datang dengan makna karaha, makna makruh tanzimah, makruh menuhu ahli fikih. Ay anna tarkahu awla min fi'lihi wa la ithma fihi. Yaitu meninggalkannya itu lebih mulia dan jika dilakukan tidak berdosa. Hada istilahul karaha inda al-fuqaha wal-usuliyin. Ini merupakan istilah makruh menurut ahli fikih dan orang-orang belakangan ini. Wal-aghlab fi nusus wa aqwal as-salaf ma taqaddam. Kebanyakan al-ghalib pada nas-nas al-kitab wa sunnah dan ucapan para salaf adalah yang telah lewat itu bermakna haram. In kana al-kalamu fi hadhihi al-khisal min umur as-sunnah bis-sunnah fa huwa min ad-da'wati ilayha. Idza kana al-kalamu fiha ay fi bayanha wad-da'wa ilayha bis-sunnah fa laysa hadha al-maqsud huna bil-karaha. Maka jika pembicaraan itu terkait dengan baik. المراد بالكلام هنا علم الكلام. Yang dimaksud dengan al-kalam di sini adalah ilmu kalam. وعلم الكلام قد اتفق السلف على ذمه. Dan ilmu kalam ini para ulama mereka sepakat mencelahnya. وهو الاستدلال في الأمور العقائد والإلهية. Yaitu beristidlal pada perkara-perkara akidah dan perkara-perkara ketuhanan. بمقدمات يزعمونها عقلية. Dengan pendahuluan-pendahuluan metode yang mereka menganggap metode itu mencocoki akal. وَيُسَمِّيُونَهَا قَوَاطِعْ عَقْلِيَّةِ. Mereka menambahkannya kaedah-kaedah akliyah. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ عَدَدٌ مِّنَ الْقَوَاعِدِ. Mereka mempunyai beberapa-beberapa kaedah. فَالْإِمَامُ هُنَا يَقُولُ لَا تَسْتَعْمِلْ عِلْمَ الْكَلَامُ وَتَبْنِي عَلَيْهِ عَقِيدَتَكَ. Al-Imam Al-Madini mengatakan di sini dalam pembahasan takdir jangan kamu gunakan ilmu kalam. Wa hadha bi'ainihi wa lafdhihi kalam al-Imam Ahmad fi usul as-sunnah. Dan seperti ini pula lafadznya Imam Ahmad dalam kitabnya Usul as-Sunnah. Fala tabni 'aqidatan sunniyatan 'ala 'ilmi al-kalam. Maka jangan kamu membangun akidah as-sunnah di atas pembahasan ilmu kalam. Hadha 'ilmu al-kalam al-muhdats. المبتدع مذموم عند السلف قاطبة. علم الكلام yang dibuat ini, ilmu kalam yang baru datang dalam Islam ini adalah perkara yang tercela di semua ulama salaf. فهو من العلوم الضارة. Termasuk ilmu-ilmu yang membahayakan. وإن أكثر منه المتأخرون. Sekalipun orang-orang belakangan ini banyak menggunakan ilmu kalam. ومدحوا أنفسهم وامتدحوا غيرهم به. Mereka memuji diri mereka dengan ilmu kalam dan mereka memuji orang lain karena ilmu kalam. Min al-Mu'tazilah wal Asy'ariyah wa ghairihim. Dari kalangan Mu'tazilah, kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Bal sammuhu 'ilm usuluddin. Bahkan mereka memberikan nama ilmu kalam dengan nama usuluddin. Wa allafu fihi al-kutub al-kathira. Dan mereka menulis buku-buku tentang ilmu usuluddin. Wa ma waqa'u fihi mukhalif li ijma'i as-salaf. Dan apa yang terjadi padanya itu menyelisih kesepakatan ijma' para ulama salaf. Lakinnahum la yubalun wa la ya'tabirun bi ijma' as-salaf. Namun mereka tidak peduli dan mereka tidak menganggap apa yang telah disepakati oleh para ulama salaf. Wa innama yu'azzimuna fi suduri an-nasi wa at-tullab. Hanya saja mereka menjadikan pada diri mereka dan juga pada diri-diri pelajar mereka pelaguan. Ma yadhunnunahu aw yadda'unahu min ijma'atil mutaakhirin. Mereka mengagungkan apa yang mereka mengklaimnya dari kesepakatan-kesepakatan orang-orang mutaakhirin belakangan ini. Idzan ilmul kalam al-hasil, ilmul kalam ajma'a as-salafu 'ala dhammihi wan nahyi 'anhu. Kalau begitu ilmu kalam ini para ulama salaf mereka telah sepakat mencelanya dan melarangnya. Wa amma mufradatu alfadhihim fa katsira nuqilat fi kutub al-aqaid wa ghairiha. Adapun beberapa lafaz mereka itu banyak dinukil, lafaz mereka banyak dinukil dalam buku-buku akidah. Wa min ajma' al-kutub fi dhalik kitab dhamm al-kalam lil-Harawi. Termasuk kutub yang mencakup pembahasan ini adalah kitabnya Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Dhammul Kalam. Qala wa la yakunu sahibuhu ay sahib ilmi al-kalam wa in asaba as-sunnah bi kalamih min ahli as-sunnah. Ulam sahibu ilmi al-kalam la yakunu sunniyan wa law asaba fi ba'd masailihi as-sunnah bi ilmi al-kalam. Seorang ahli ilmu kalam yang berbicara walaupun dia mencocoki akidah sebagian akidah-akidah ahli sunnah, maka dia tidak dianggap sebagai seorang sunni. Limada? Kenapa? لأن صوابه لم يأتي من طريق صحيح. Karena kebenaran yang dia sebutkan tadi tidak datang dari jalan yang benar. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. Ini semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an berdasarkan pikirannya sendiri, maka dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Wajadi riwayah wa in asab. Dalam riwayat yang lain, walaupun dia benar pada pembicaraannya tadi. Karena sawabahu lam yakun al ilmin. Karena kebenaran dia yang dia sebutkan itu bukan datang dari ilmu. Wadukhulahu fi tafsir al-Quran lam yakun min tariqin ma'zunin lahu syar'a. Dan maksudnya dia berbicara tentang Al-Quran bukan dari jalan yang diizinkan dari sisi syariat. Tayyib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Basi'atuni daqiqtain dua. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة. Dan di antaranya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga hakim, dua dalam neraka, satu di dalam surga. القاضيان في النار احدهما قضى على جهل. Dua yang di dalam neraka mereka memberikan keputusan dibangun di atas kebodohan. هذا القاضي على جهل اصاب او اخطا فهو في النار. Hakim tadi ketika dia memberikan keputusan di atas kebodohan, benarkah dia ataukah salahkah dia, tetap tempatnya dalam neraka Allah. Wa qadhi 'alima al-haq wa qadha bi khilafihi. Satu yang lainnya, hakim yang dia mengetahui ilmu kebenaran dan dia memutuskan dengan ilmu tersebut. Fa at-tariq as-sahih fil 'ilm amrun muhim. Maka mengambil jalan yang benar dalam ilmu adalah perkara yang penting. Wa 'ala al-'aks. Dan sebaliknya, idza salaka at-tariq as-sahih, kalau dia meniti jalan yang benar, wa akal ilma min babih, dan dia mendatangi ilmu dari pintunya, wa kana ahlan lidhalik, al-adhan, a'rif al-adhan, daqiqa shwi, wa kana ahlan lidhalik, dan dia mempunyai keahlian pada yang demikian, falaw akhta la ithma alayh, kemudian dia keliru maka dia tidak berdosa, bal lahu ajrun ala ijtihadih, bahkan dia mendapatkan satu pahala terhadap ijtihadnya. كما في الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص. Sebagaimana dalam sahihain dari Abu Hurairah dan Amr bin As. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. Jika seorang hakim dia berijtihad kemudian dia benar maka baginya dua pahala. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Jika dia berijtihad dan dia keliru maka dia mendapatkan satu pahala. متى يكون مجتهدا؟ Kapan dia menjadi seorang yang mujtahid? Idza tahaqqaqat fihi alatu dhalika al-ijtihad wa kana mutaahilan. Jika terpenuhi padanya kemampuan atau syarat untuk berijtihad dan dia mempunyai keahlian. Wa salaka at-tariq as-sahiha fil ijtihad allati salakaha as-sahaba. Dan dia menempuh jalan metode ijtihad yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Wa qasada ittiba' al-haq wal wusul lis-shawab. Dan dia menginginkan dengan ijtihadnya tadi kebenaran dan sampai pada kebenaran. Amma an yaqra al-kutub. Adapun jika dia membaca buku-buku. Wa yaqra al-mawaqi'. Dia membaca website-website. Wa yasma' fatawa al-mashayikh fil mawaqi'. Dia mendengar fatwa-fatwa di internet. Thumma ya'khudh ma wafaqa hawahu wa shahwatahu. Kemudian dia ambil fatwa dan pendapat dan mencocoki hawa nafsunya dan syahwatnya. Wa akhadha ma yuhaqqiq masalihahu. Dan dia mengambil apa-apa yang bisa mewujudkan kemaslahatannya saja. La yanzur ila dalil wa la yas'al an ta'lil syar'i. Dia tidak memperhatikan dalil dan dia tidak memperhatikan ta'lil sebab hukum atau fatwa itu keluar. Fa hadha muttabi'un li hawa'a laysa mujtahidan. Maka orang ini hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya dan dia bukan seorang yang berijtihad. Walau asab yakunu athima. Walaupun dia benar pada pilihannya tetap dia berdosa. Nasma' al-adhan thumma nukmil al-faqra al-akhirah thumma nusalli lidh-dhuhr insyaallah. Kita dengar adzan kemudian kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Nasma' al-adhan insyaallah. Saya bilang antum lapar bersabar sedikit. Saya saja belum sarapan pagi, makanya makan pisang. Belum sarapan beliau, cuma makan pisang sama minum air putih. وقد قال الإمام أحمد وغيره: لا يفلح صاحب كلام أبدا. Dan Imam Ahmad dan juga selainnya telah berkata, orang yang menggunakan ilmu kalam tidak akan selamat. لماذا سمي هذا العلم المذموم بعلم الكلام؟ Kenapa ilmu kalam, ilmu yang tercela ini dinamakan ilmu kalam? قالوا لأمرين. الأمر الأول: لأن أشهر مسألة دخلوا منها لتعطيل الصفات والدين صفة الكلام لله تعالى. Dikatakan bahwa perkara yang pertama, perkara yang mereka sering masuk berbicara padanya, melalunya mereka menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, adalah mereka memulai dari sifat kalam Allah berbicara. وقد ذكر الجهم نفسه ابن صفوان. Dan Jahm ibn Safwan sendiri telah berkata, kama naqalahu anhu al-imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, sebagaimana yang dinukil oleh al-imam ibn Sa'id al-Darimi, fi raddihi ala Bishr al-Mirisi wa man naqala shubahahu wa kalama, pada bantahannya terhadap Bishr al-Mirisi dan orang-orang yang menukil shubhatnya. Qala Jahm: ijtahidu fi ta'til aw fi nafi sifatil kalami lillah. Kata Jabir bin Safwan, berusahalah kalian untuk menolak atau menta'atil sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ نَفَيْتُمْ أَوْ سَهُلَ عَلَيْكُمْ نَفْيُ مَا بَقِيَ مِنَ الصِّفَاتِ. Maka jika kalian mampu untuk menafikan atau menta'atil sifat kalam berbicaranya Allah Azza wa Jalla, maka dengan mudah kalian akan menafikan menta'atil sifat-sifat yang lainnya. وفعلا هكذا فعلوا. Dan betul seperti ini mereka melakukannya. بل قال بعض أهل العلم. Bahkan sebagian ulama berkata. إن إنكار صفة الكلام لله أنه يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه. Sebagian salaf mereka berkata, sesungguhnya mengingkari sifat kalam berbicara Allah Azza wa Jalla, kapan berbicara sesuai dengan apa yang Allah mahukan dan apa yang dibicarakan sesuai dengan apa yang Allah mahukan. Inkaru sifatil kalam ta'atilun lil khalqi wa syara'. Mengingkari sifat kalam itu merupakan ta'atil, mengingkari atau menafikan sifat penciptaan dan juga menafikan syariat. Lianna al khalqa bi kalamihi wa qawlih, kama qala ta'ala, innama amruhu idha arada syai'an an yakula lah kun fayakun. Karena sifat penciptaan, sifat mencipta makhluk ini terjadi dengan al-kalam, yaitu Allah ketika menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun jadilah, maka jadilah. وَالشَّرْعُ كَذَلِكَ كَلَامُهُ وَوَحْيُهُ إِلَىٰ أَنْبِيَائِهِ. Dan syariat ini pula demikian, dia merupakan wahyu Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan para rasul. قَالَ تَعَالَىٰ أَلَىٰ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah, bagi Allah penciptaan dan juga bagi Allah perintah dan larangan. فَإِذَا نَفَوْا صِفَةَ الْكَلَامِ وَعَطَّلُوهَا وَكَذَّبُوا بِهَا أَبْطَلُوا غَيْرَهَا مِنَ الصِّفَاتِ. Jika mereka mampu menafikan sifat kalam berbicara Allah, maka mereka dengan mudah menafikan semua sifat dan mereka membatalkan syariat. الأمر الثاني, perkara yang kedua, أنهم سموا أهل الكلام, mereka dinamakan sebagai ahlul kalam, likathrati jidalihim wa kalamihim bil batil, dikarenakan banyaknya mereka perdebatan mereka dan banyaknya ucapan-ucapan mereka dengan kebatilan, wa istikhdamihim al muqaddimat al aqliyah al batilah, dan mereka menggunakan muqaddimah-muqaddimah atau kaidah-kaidah akal yang batil, wa takallumuhum biha, dan mereka berbicara dengannya, fasummu ahla kalam, maka mereka dinamakan ahlul kalam. Amma al-muqaddimat al-aqliyah sahihah, adapun kaidah-kaidah akal yang benar yang sihat, fa innaha muwafiqatun lil wahyi wasyara', maka tentunya dia akan mencocoki wahyu Allah dan syariat Allah. Li'anna khaliq al-aql huwa Allah, karena yang mencipta akal ini adalah Allah. Wa munzil al-Qur'an was-sunnah huwa Allah, dan yang menurunkan Al-Qur'an dan sunnah juga Allah. فما ظننته متعارضا, maka apa yang kamu sangka bahwasanya di situ ada pertentangan, فإما أن يكون ليس من الشرع والوحي, maka bisa jadi yang kamu anggap tersebut bukanlah dari wahyu atau syariat. Kal ahadits al-mawdu'a wal-munkara wal-batila wa nahwa. Seperti hadis-hadis yang maudhu palsu, hadis-hadis munkar dan seterusnya. Wa imma an yakuna fahmuka annahu min asy-syar' ghalat. Atau bisa jadi itu disebabkan karena akal memahami sesuatu itu merupakan syariat adalah sebuah kesalahan. Wa imma an yakun ma dhanantahu 'aqlan wa ma'qulan batil wa khayalat. Dan bisa jadi apa yang kamu sangka itu adalah sesuatu yang dibangun di atas akal, ternyata tidak, itu adalah khayalat. Fahadihi thalathatu umur. Ini adalah tiga perkara. Imma an la yakuna min al-kitab wa sunnah, an la yakuna min al-wahyi wa syar' aslan. Pertama, bukan sama sekali dari al-kitab, as-sunnah dan bukan dari syariat. Wa imma an yakun min as-syar'i sahihan walakin fahmuka lahu ghalat. Yang kedua, betul itu dari syariat tetapi kesalahan ada pada pemahamanmu. Fafahimta khata'a. Kamu memahami sesuatu yang keliru. Thumma radatta as-syar' bidakwa mukhalafat al-aql. Kamu memahami sesuatu yang keliru, kemudian kamu menolak sebuah syariat, sebuah hukum, karena menyelisih akalmu, pemahamanmu. Wa inna ma aqluka aw al-aql as-sahih yurdu fahmaka al-ghalat. Dan hanyalah akal yang benar yang sahih itu menolak pemahamanmu yang keliru. Wa tsalits, perkara yang ketiga, an yakun ma tadhunnuhu aqlan sahihan awhamun wa khayalat. Apa yang kamu sangka itu merupakan metode akal yang sahih, ternyata itu adalah sebuah kesalahan, kekeliruan, pemahaman yang salah. Wa aktsaru firaqil ummah ikhtilafan wa tafarruqa. Dan umat yang paling banyak perselisihannya dan perpecahannya, man tarakul kitaba was sunnah wa dhahabu ila al ma'qulati wa ilmi al kalam. Untuk kala mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka pergi mengambil ilmu kalam dan apa yang mereka namakan ma'kulat. Warahimallahu al-imam Malik idhqal. Dan semoga Allah merahmati al-imam Malik tatkala beliau berkata, Awa kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin, tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ajli jadalih. Kata al-imam Malik, apakah setiap datang kepada kita seseorang yang dia jago berdebat, jago berjidal, jago berdiskusi, kemudian kita tinggalkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena disebabkan kemampuan jidal debatnya orang tersebut? Wa qala al-Imam Ahmad fi muqaddimah ar-radd 'ala az-zanadiqah wal jahmiyah. Dan al-Imam Ahmad berkata pada muqaddimah pendahuluan bantahannya terhadap al-Jahmiyah waz-Zanadiqah, مختلفون في الكتاب. Dia berkata tentang mereka, mereka saling berselisih tentang Al-Quran. مخالفون للكتاب. Mereka menyelisih Al-Quran. متفقون على مخالفة الكتاب. Mereka bersepakat untuk menyelisih Al-Quran. فهؤلاء اتفقوا على ترك الكتاب والسنة. Mereka ini mereka bersepakat untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. ولكن هم فيما بينهم اختلفوا اختلافا عظيما. Akan tetapi di antara mereka sendiri juga terjadi perselisihan pertentangan yang besar. Hatta kaffara ba'dhum ba'dha. Sampai sebagian mereka mengkafirkan sebagian lainnya. Wa min ashhari al-firaq allati tad'i al-ma'qul al-mu'tazila. Dan termasuk di antara sekte yang mengklaim bahwasanya dia memahami al-ma'qul, yaitu kaidah-kaidah akli, adalah kelompok Jahmiyah atau Mu'tazila. Wa hum akthar al-firaq ikhtilafan. Padahal mereka adalah kelompok sekte yang paling banyak perselisihannya. Hatta inna al-aba minhum wal-ibn kull wahid minhum ra's firqah. Sampai ada di antara mereka bapaknya pemimpin sekte sedangkan anaknya pemimpin sekte yang lainnya. Abu Ali al-Jubba'i wa Abu Hashim al-Jubba'i. Yaitu Abu Ali al-Jubba'i dan bapaknya Abu Hashim al-Jubba'i. Kilahuma min ibn wa ab. Salah satu dari keduanya satu bapak satu anak. Wara'sani li firqatain min firaq al-mu'tazilah. Dan keduanya ini menjadi pemimpin di setiap sekte dari sekte Mu'tazilah. Wa qad qila inna al-ibna kaffara abahu falam yusalli alayh. Dan telah disebutkan dalam biografi bahwasanya anaknya itu mengkafirkan bapaknya ketika bapaknya meninggal dia tidak mensolati bapaknya. Fa hadha ikhtilafu man yad'un al-ma'qul wal-ihtikam ila al-'aql. Ini merupakan perselisihan orang yang mengklaim dia memahami al-ma'qulat, kaidah-kaidah akliyah. Atatruku al-kitab was-sunnah wa manhaj as-sahabah li'uquli ha'ula? Apakah kau akan meninggalkan Al-Quran, As-Sunnah dan manhaj salaf dikarenakan mengikuti akal-akal orang-orang seperti ini? Lihada qala huna Ali ibn al-Madini wa huwa nafsu kalam al-Imam Ahmad qulna fi usul as-sunnah. Maka karena itu di sini al-Imam Ali al-Madini beliau berkata dan seperti ini pula lafadznya al-Imam Ahmad di dalam usul as-sunnah. Wa la yakunu sahibu ay sahib ilm al-kalam wa in asaba as-sunnah bi kalam min ahli as-sunnah. Dan wala yakunu sahibul kalam, orang yang dia itu mempunyai berjidah dengan ilmu kalam, walaupun dia mencocoki as-sunnah dengan ucapannya, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Wa taqaddam ma'akum qablu, dan telah berlalu bersama kalian sebelumnya, anna ar-rajul la yakunu min ahli sunnah, seseorang tidak dikatakan sebagai sunni illa idha wafaqa wa lazima usul as-sunnah kullaha, kecuali jika dia melazimi dan mencocoki semua usul pokok-pokok sunnah. Tariqatan wa dalilan wa mu'taqada, jalannya, dalil-dalilnya, keyakinan-keyakinannya. Qal hatta yada' al-jadala wa yusallima, berkata al-Madini, sampai ahli kalam ini dia meninggalkan perdebatan dan dia menerima al-ahadis. Wa yu'mina, dan dia beriman. Bil-iman, dia beriman dengan keimanan. Ay yu'min bi kulli ma jaa min usul al-iman wa as-sunnah, yaitu dia beriman dengan semua yang datang pada pokok-pokok keimanan dan pokok-pokok sunnah. Ta'lamun kama sayati anna al-iman aqidah wa qawl wa amal, dan kalian telah mengetahui seperti yang akan datang bahwasanya iman itu adalah keyakinan, juga ucapan dan juga perbuatan. Wa hadha huwa al-iman al-wajib ala al-ibad, dan ini merupakan bentuk keimanan yang diwajibkan terhadap hamba-hamba. Wa qad yakun qawlu wa yu'min bil iman ay bil ahadith al mutaqaddimah. Wa qad yakun muradu idha sahhat al lafza wa yu'min bil iman ay bil ahadith al mutaqaddimah wal iman biha. Dan bisa jadi yang dimaksudkan dengan ucapan al-Madini pada paragraf ini, dan beriman dengan iman, yaitu beriman dengan hadis-hadis yang telah lalu. Wala uhib an atajawaz hadhihi al-faqrah, dan saya tidak ingin melompati potongan ini, paragraf ini, hatta unabbih ala hadhihi al-firqa al-khabithah wa hum al-haddadiyyah, sampai saya memberikan tanbih ingatan kepada antum tentang kelompok yang busuk ini, itu Haddadiyah. Alladzina yantasibuna ila as-salafiyyati was-sunnah wal-athar kadhiba, yang mereka mengaku bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah ahlul athar dengan kedustaan mereka. Faqad akhadhu hadha al-kalam min kalam Ahmad wa ghayrih, mereka telah mengambil potongan ucapan al-Imam Ahmad ini dan yang selainnya. Wabatta'u bihi Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim, yang kemudian mereka jadikan sebagai acuan untuk mentabdu, membid'ahkan Syekh al-Islam dan Ibn al-Qayyim dan lainnya. Wa ghayrahuma min a'immat as-sunnah, dan selain dari keduanya dari para ulama sunnah. Bisu'i fahmihim lihada al-kalam, berdasarkan buruknya pemahaman mereka terhadap ucapan al-Imam Ahmad ini. فوقعوا في هذا الأمر العظيم. Mereka terjatuh pada perkara yang besar. فقالوا إن ابن تيمية يرد على الفرق. Mereka mengatakan ابن تيمية membantah sekte-sekte. ويستعمل علمهم ومنطقهم. Dan dia menggunakan ilmu mereka, itu ilmu kalam dan mantiknya mereka. إذن فليس من أهل السنة. Kalau begitu ابن تيمية bukan termasuk dari أهل السنة. وهذا من الضلال. Maka ini termasuk kesesatan. كذب على أحمد وابن المديني. كدستان أتسلم أحمد الألي المديني. وكذب على ابن تيمية وطعن فيه. جل كدستان أتس ابن تيمية جنسلان ترهدبني. وهدم لجهاده العظيم لأهل البدع. Dan mereka ingin merobohkan pengorbanan ابن تيمية dan perjuangan dia menghadapi أهل البدع. الذي تركهم في هزيمة إلى اليوم. Yang mana Ibn Taymiyyah mengalahkan mereka dan meninggalkan mereka pada kekalahan sampai di hari ini. Walam yazal ahli sunnah yaqma'una ahli al-bid'ah bi taqrirat Syekh al-Islam wa hujajih. Dan senantiasa sampai sekarang ini ahli sunnah membungkam ahli al-bid'ah dengan penjelasan-penjelasan dan bantahan Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah imamun fi sunnah, laysa min ulama'il kalam. Ibn Taymiyyah seorang imam dalam sunnah, bukan dari ahlul kalam. Wa kana ilmuhu bis sunnati tafsiliyah, dan ilmu Syaikhul Islam dengan As-Sunnah ilmu yang sangat detail. وعلمه بما خالف السنة من الباطل أيضا تفصيلي. Dan beliau juga mengetahui ilmu yang menyelisih Sunnah secara detail. فكان أعلم بعلومهم منهم. Dan ilmu Taimi ini lebih mengetahui ilmu kalam dibanding ahli kalam sendiri. ويبين لهم ضلالهم في علومهم ومن علومهم. Beliau menjelaskan kesesatan mereka ahlul kalam dengan ilmu kalam itu sendiri. وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ. Dan beliau membantah mereka dengan menggunakan kaidah mereka sendiri. الَّتِي يَدَّعُونَ الْإِنْتِسَابَ إِلَيْهَا وَالْإِحْتِجَاجِ بِهَا. Yang mereka mengklaim bahwasanya mereka menisbatkan diri kepadanya berhujjah dengan kaidah-kaidah itu. وَيُبَيَّنْ تَنَاقُضَهُمْ فِي مَا يُقَرِّرُونَ. Dan mereka menjelaskan pertentangan kontradiksi mereka pada apa yang mereka klaim selama ini. فهزمهم شر هزيمة. Maka beliau mengalahkan mereka dengan kekalahan yang sangat telak. لم يجدوا أمامه حجة علمية. Mereka tidak mampu menghadapi Ibn Taymiyyah dengan hujjah ilmiah. ولم يستطيعوا مجتمعين أن يقفوا أمامه. Dan mereka tidak mampu menghadapi beliau walaupun mereka semua berkumpul di hadapannya. فسجنوه حتى مات مسجونا. Akhirnya mereka memenjarakan beliau sampai meninggal di penjara. واليوم كتبه في الكرة الأرضية. Dan di hari ini buku-buku Syaikhul Islam tersebar di seluruh dunia. من أعظم أسلحة أهل السنة ضد المبتدعة. Termasuk buku-buku beliau termasuk senjata paling kuat bagi ahli sunnah untuk membungkam ahli bidah. فَكَانَ يُحَاجِجُهُمْ مِنْ عُلُومِهِمْ. Dahulu Ibn Taymiyyah membantah mereka dengan ilmu mereka sendiri. وَيُبَيِّنُ فَسَادَ عُلُومِهِمْ وَفَسَادَ مَعْتَقَدُهُ. Dan beliau menjelaskan rusaknya ilmu mereka dan rusaknya keyakinan mereka. وَيَرُدُّ عَلَى جَهَلَةِ الْفُقَهَاءِ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ. Dan beliau membantah kebodohan-kebodohan ahlul fikih dengan madhab mereka sendiri. Hatta qila fihi kana a'lam bi ashabil madhab min ashabil madhab. Sampai dikatakan Ibn Taymiyyah lebih mengetahui satu madhab dibanding orang-orang madhab itu sendiri. Wa ya'ti 'indahu ashabul madhahib al fiqhiyyah al ukhra fa yata'allamuna madhhabahum minhu. Dan ada orang-orang madhab fikih yang lainnya datang menemui Ibn Taymiyyah belajar madhab mereka dari Ibn Taymiyyah. وهكذا يرد على الصوفية. Beliau membantah juga ahli sufiyah. بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف. Dengan Al-Quran, Sunnah dan ucapan-ucapan salaf. وبأقوال المشايخ المتقدمين الذين تنتسب إليهم بعض الصوفية. Dan beliau membantah sufiyah dengan tokoh-tokoh generasi pertama yang orang-orang sufi mengatakan itulah tokoh mereka. فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالْ مَنْ إِنْتَسَبُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْعُبَّادِ وَالْمَشَايِحِ. Maka Ibn Taymiyyah membantah sufiyah dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh yang sufiyah mengklaim bahwasanya itulah tokoh mereka. إِقَامَةً لِلْحُجَّةِ. Sebagai bentuk menegakkan hujjah. وَحِرْصًا عَلَى هِدَايَةِ النَّاسِ. Dan semangat, sebagai bentuk semangat memberikan hidayah kepada manusia. وَرَدًّا لِلْبَاطِلِ. Dan membantah kebatilan. هَكَذَا كَانَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. Seperti itulah Ibn Taymiyyah. فَوْقَ مَا قُلْتُ وَأَعْلَى مِمَّا ذَكَرْتُ. Dan lebih daripada apa yang sebutkan daripada apa yang aku ketahui. فَيُنَزَّلْ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ وَيُبَدَّعْ. Kemudian datang orang-orang ini mengambil potongan ucapan Ahmad dan Ibnu Madini digunakan untuk mencela Ibnu Taymiyyah. وهذا من شر هذه الفرقة الخبيثة. Ini termasuk satu dari kerusakan-kerusakan sekte yang busuk ini. وبينهم فرقة خبيثة. Dan di antara mereka juga sendiri ada perpecahan yang sangat. وما ابتلي أهل السنة في هذا العصر بما ابتلوا به مثل هذه الفرقة الحدادية. Dan أهل السنة di zaman sekarang ini tidak diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat sebagaimana yang datang dari sekte Haddadiyah. Wa min khubthihim wa khatarihim. Dan di antara kebusukan dan bahayanya mereka. As'alullah an yaqta'a dabirahum wa an yantaqima minhum. Semoga Allah Azza wa Jalla memotong punggung mereka dan menghancurkan mereka. Wa an yuhilla bihim niqmatahu wa la'natah. Dan semoga Allah menurunkan siksaan atas mereka. Wa an yuwaffiqa wulata amril muslimina li qam'ihim wa fadhihim. Dan semoga Allah memberikan taufik bagi penguasa muslimin untuk membungkam mereka. Wa an yubassira man yakunu min al-mashayikh makhdu'an bihim. Dan semoga Allah memberikan basira kepada sebagian ulama yang tertipu dengan kelompok Haddadiyah. Inna rabbana lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabb kita Maha mendengar doa. Min khabithi tariqatihim, di antara busuknya metode mereka, kama ra'aitum, seperti yang kalian lihat, an yadribu ulama' sunnah bi kalam akharin min ahli al-ilm, mereka menghantam ulama' sunnah dengan ucapan ulama' sunnah yang lainnya. Fayafhamuna khata'an kalam Ahmad wa ghairihi, mereka memahami ucapan Ahmad dan lain-lain dengan cara keliru. Aw yata'ammaduna at-talbis bihi, atau mereka sengaja melakukan talbis dengan pada ucapan Ahmad. Wa illa fa ba'd ru'usihim la yarda hatta 'an al-imam Ahmad bin Hanbal, jika tidak bahkan sebagian pemimpin wayarau sebagian gembong Haddadiyah, mereka sendiri tidak ridha dengan al-imam Ahmad. Wa yaz'umun anna fi kalam al-imam Ahmad irja'an wa mukhalafatan lis-sunnah, mereka menyangka, sebagian mereka sendiri menyangka bahwasanya Imam Ahmad dalam ucapannya ada pemikiran jahat, pemikiran murjiah dan menyelisih sunnah. Walakinnahum musta'idun 'ala isti'dad, akan tetapi mereka memang betul-betul siap. An yulabbisu bi ba'd al-kalam liyadribu a'immat sunnah akharin, mereka membuat talbis terhadap sepotongan ucapan ulama untuk menghantam ulama yang lainnya. Wa yat'anu fihim, dan mencela mereka. Wa hakadha yaf'aluna ma'a ulama'i sunnah al-mu'asirin, dan seperti ini yang mereka perbuat terhadap ulama sunnah di zaman ini. Wa laysu radina 'anil jami', padahal mereka sebenarnya tidak ridha dengan semua ulama sunnah. Wa innama yanhajuna hadha al-manhaj al-khabith, akan tetapi mereka meniti metode yang buruk ini. Fi at-ta'ni bi a'immati as-sunnah bi ba'd al-kalam li ba'dihim, yaitu mencela sebagian ulama sunnah dengan ucapan sebagian ulama yang lainnya. Tasatturan wa nifaqa, sebagai bentuk berkedok, yaitu menutup muka dan juga bentuk kemunafikan. Bi hadha al-qadr naktafi wal hissa ath-thaniya insyaallah ba'da salat al-'asr, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kita lanjutkan sesi kedua pada ba'da al-'asr. Ilahuna alhamdulillah.